Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Seth. Yang pertama di halaman pertama, di Quran Surat Al-Isra ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Berkaitan dengan Quran Surat Al-Isra ayat 31 bahwa Allah melarang untuk membunuh bayi karena itu dosa besar. Apakah apabila ada seorang ibu yang membuang anaknya di tong sampah, halaman rumah sakit, kebun dan lain sebagainya itu sama artinya dengan membunuh? Lantas bagaimana status anak tersebut? Dikarenakan orang tua tersebut malu mempunyai anak yang naudzubillah anak tersebut cacat atau mempunyai aib, Ustaz. Iya, sama ini. Buang berarti kan dibunuh. Ya dah. Tidak mau memelihara dengan baik. Bayi dibuang di tong sampah itu kalau enggak mati gimana? Malah mati pelan-pelan itu. Ada lagi yang bayinya tidak cacat, sehat, tapi yang cacat mental orang tuanya karena hasil zina, hubungan gelap. Ya, hubungan gelap. Guru nafsu syaitan, hubungan zina itu sudah dosa besar, membunuh anak dosa besar. Ya kan? Dosa besar yang berlipat-lipat ya. Maka Allah tegas, zina itu dekat-dekat pun dilarang. Wala taqrabuz zina. Jangan berbuat, jangan dekat-dekat perbuatan zina. Akhirnya nanti zina. Dan zina kalau sudah hamil, tidak dikehendaki hamilnya, akhirnya melahirkan belum punya suami, bingung. Setan membujuk, bunuh aja. Entah cara apa cara membunuh. Memang setan itu kalau menggoda manusia sampai mati di jalan setan. Maka Allah sudah mengatakan setan itu musuh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu ikuti langkah setan. Setan itu musuhmu yang nyata. Kalau kamu tidak mau ikuti langkah setan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam tunduk patuh kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Islam itu hanya tunduk patuh, bukan sekedar mengaku beragama Islam. Ngakunya agama Islam, tapi kalau dengan perintah Allah tidak tunduk patuh, ya bukan Islam. Islam di mulutnya saja itu. Apalagi? Masih berkaitan dengan surat Al-Isra ayat 31. Pada zaman sekarang, sering kita membatasi anak 2-3, karena anak kita sekarang, apabila melek mata harus ada duit, baik itu untuk jajan ataupun sangu sekolah. Hal ini juga dimaksudkan supaya bisa sekolah atau kuliah yang lebih baik daripada orang tuanya. Apakah prinsip begini termasuk takut miskin, Ustaz? Ya, takut miskin. Masa anak melek mata kalau duit itu kan mesti ajarannya mbok iki. Ya. Iya, anak ngerti duit itu ngajari sapa? Ngajari kan wong tuane. Mula anak mata duiten atau tidak itu tergantung orang tuanya. Kata Nabi, fa abawahu yuhawitanihi au yunasironihi au yumajisanihi. semua bayi yang lahir, mau itu anak Gali, apa anak Nabi, apa anak Kiai, apa anak siapa aja lah, yuladu alal fitrah. Jadi anak Nabi kalau anak Gali lahir podo. Jadi putar lo ya. Enggak tinggal lo, Gali pada ke Nabi, kupingnya sudah disumpeli. Budek kupingnya enak gitu nanti ya. Nabi Gali jelas berbeda. Anaknya lahir anak Nabi sama anak Gali lahir itu sama. Belum tentu nih anak Nabi mesti nantinya jadi orang baik. Belum tentu anak Gali nantinya jadi orang jelek seperti bapaknya. Belum tentu. Tapi ketika lahir itu sama. Sama-sama diberi modal oleh Allah. Fitrah. Fitrah itu artinya beragama Islam. Beragama Tauhid, bayi lahir itu sudah diberi modal dari Allah sana, diberi modal untuk siap beragama Tauhid. Maka terus Nabi mengatakan, fa'abawahu yuhawitanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Dadi Yahudi apa dadi Nasrani atau dadi Majusi, itu tergantung orang tuanya, pendidiknya. Ya, oh, bayi lahir fitrah matane melek njaluk duit iki. Ya. Mesti ngajari mboke. Sing sak nyekel duit ta mboke nek bapake arang-arang nyekel duit. Apalagi tentang memberi nama yang baik, apakah boleh menamai seorang anak dengan Latif tanpa dikasih tambahan Abdul, Ustaz? Ya, lebih baik Abdul Latif. Karena tidak ngerti itu. Dan nama baik itu tidak mesti nama Arab itu tidak. Wong Jawa, nama Jawa ya apik. Sing penting kalau coba jenengke Gudel. Gudel ya anak apa? Kebu, nek cara Jawa, Gudel ya anak kebu. Ya pedet, barang kuwi aja. Ana lek bocah lek dijenengke kampret. Luar biasa itu. Nek anake kampret, bapake apa? Mboke apa? Tidak harus dengan nama Arab. Jenenge bibit kuwi ya wis apik. Cara Jawa bibit iki apa? Winih. Pemene tambahi bibit unggul lah itu ya apik. Ya. Kalau jenenge bibit bisa dadi gubernur. Ya ta? Atau dadi jenderal, bibit itu. Apik bibit itu ya apik. Sareh itu ya apik. Ben ora apa? Sareh ben ora kesusu, ora kemrungsung gitu loh. Apik. Nek ribut, lha kuwi ra pati apik. Ana ora jenenge ribut? Ada loh. Mungkin kuwi lahirnya waktu ribut. Utawa waktu lahir kuwi ribut. Sampe ya ganti kok ribut. Apalagi? Alhamdulillah dalam brosur ini, yaitu menyambut kelahiran anak, bahwa dalam brosur halaman 2 dan 3 diterangkan sangat jelas, bahwa untuk akikah, penyembelian akikah itu adalah pada hari ketujuh dari kelahirannya. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana apabila kami mendapatkan daging akikah yang penyembelihannya tidak dilaksanakan pada hari ketujuh, sementara mereka kebanyakan orang berpendapat bahwa itu boleh dan diniatkan untuk akikah. Di MTA sendiri, yakni Ustadz yang memberi tausiah di radio, juga berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, yakni menghalalkan, dan ada yang tidak menghalalkan. Mohon tausiah dari Al-Ustaz. Kalau niatnya akikah itu hari ke-7. Gitu? Hari ke-7. Lah orang yang memberi melaksanakan akikah tidak hari ke-7 itu mungkin karena tidak tahu. Karena ada hadis tadi kan boleh hari ke-14, boleh hari ke-21 kan itu kan. Nah dia sudah berdasarkan hadis. Karena tidak mau ngaji, ya saya ngerti. Pemene kuwi dhisik mung wulangane mbahe, pelajarane bapake dulu, mbahe dulu atau guru-gurunya ketika sekolah. Nah, itu. Nah, sekarang kamu sudah tahu sendiri hadisnya. Hadis yang selain akikah hari ketujuh itu hadisnya dhaif. Nah, mestinya kalau kamu sudah tahu ya jangan dilakukan. Adapun orang yang menjalankan begitu karena tidak tahu, ya, kewajibanmu memberitahu. Maka mudah-mudahan melalui radio ini, ya, semua ikut mendengarkannya. Yang dulunya tidak tahu akan jadi tahu. Nah, kalau sudah diberitahu pun tidak mau tahu, ya sudah, tidak boleh. Wong namanya tidak mau tahu. Hadis yang sahih yang benar itu hari ketujuh. Selain hari ketujuh kok diniatkan akikah, bukan akikah itu. Ya. Bukan akikah. Maka itu kalau niatnya akikah, karena akikah itu ibadah, nusuk. Ibadah yang wujudnya ibadah itu menyembelih kambing. Tidak untuk dimakan sendiri, tapi dagingnya dibagi-bagikan. Maka kalau maunya ibadah, hari ketujuh dari kelahiran. Jawis mati di akekohi. Nah, dalilnya Nabi tadi malah mengakekohi dirinya setelah menjadi Nabi. Teliti hadisnya tidak betul. Hadisnya tidak dapat dipercaya. Maka harus beda lah. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apa sama orang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Dulu belum mengerti ya begitu enak-enak aja. Setelah mengerti apa sama? Ya kalau diberi mengerti atau tidak diberi mengerti sama saja ya sawaun 'alaihim anda tahum alam tuntirum la yu'minun. Mengerti, diberitahu atau tidak diberitahu kok sama saja. Itu sifatnya orang kafir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 6 itu. Ya. Sifatnya orang kafir. Coba dibaca ayatnya. Kita jangan punya sifat seperti orang kafir. Maka orang ketika belum ngaji, belum tahu. Setelah ngaji jadi tahu, harus berubah. Karena Allah mengatakan apa sama orang mengerti dan tidak mengerti. Ya, dibaca. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Mereka tidak akan beriman. Ya, ya sama kan? Orang kafir itu mempunyai sifat diberi peringatan atau tidak diperingatan sama saja. Tidak berubah. Kalau dulu tidak tahu akikah itu pokoknya menyembelih kambing. Sak kecekel ya hari apapun. Boleh niatnya akekoh, yang penting niatnya, oh setelah diberitahu, dan hadis Nabi yang sahih, ternyata akekoh itu pada hari ke-7. Ya mestinya berubah. Kalau sama saja, berarti ada sifat-sifat tidak percaya. Masa akekoh hari ke-7? Itu pada Nabi yang menerangkan. Nah, itu sifat orang kafir. Orang kafir itu mempunyai sifat diberitahu atau tidak diberitahu sama saja. Tidak beriman. Jadi walaupun diberitahu bahwa hadis yang sahih menerangkan akikah itu hari ke-7 tidak beriman dengan hadis itu. Lebih beriman kepada warisan nenek-neneknya dulu. Bapak-bapaknya dulu. Gitu. Nah. Kalau warisan dulu menyembelih kambing hari ke-7 itu untuk apa? Untuk orang apa? Mati, gitu. Maka kalau menyembelih kambing kok hari ke-7 padha ke wong mati wae pitung dinan, gitu. Nah, kalau dalam Islam pitung dinan go wong mati itu ndak ada. Orang mati itu tidak ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu dalam Islam tidak ada. Kalau orang Islam banyak yang melakukan walaupun dalam Islam tidak ada. Nek eneng golek oh. Kene ketemu dalil gorene di brosur ke, umum ke. Ternyata nek nurut Pak Abdul Aziz itu adanya dalam kitab Weda. Dalam kitab suci Quran ora enek. Memang selama ini saya ya belum ketemu itu. Mungkin bapak-bapak sing lakoni iki wis ketemu. Sudah ketemu? Lu dulu kan yang lakoni semua itu. Nah, entukmu kok ngendi coba? Baik. Ya, baik wit, baik dhisik ya ngono. Mula nek diajari nurut Quran tadi baca itu. Wa idza khalau ila apa itu? Ma anzalallahu wa ila rasul surat Al-Baqarah ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Nah, ya, dari kitab suci ini Quran. Kitab suci nya apa orang Islam itu? Quran. Tapi kalau diajak, mari kita ikuti Quran. Ma anzalallah, maksudnya apa yang diturunkan Allah. Yang diturunkan Allah itu apa? Al-Quran. Tapi ternyata, pilih, apa? Tidak mengikuti Quran, tapi mengikuti apa yang diwariskan bapak-bapaknya dulu. Ya, jadi Qurannya menyeru. Jak ngikuti Quran enggak mau, jak ngikuti Nabi ya enggak mau. Coba dibaca surat Luqman itu ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala, yakni neraka? Apakah kamu akan mengikuti bapakmu, walaupun bapakmu itu mengikuti seruan setan ke dalam api neraka tadi? Karena diajak mengikuti Quran tidak mau mengikuti bujuk rayunya setan, karena kebanyakan yang dilakukan di masyarakat ya seperti itu. Maka Allah katakan, walaupun setan membujuk kamu ke neraka, apa kamu ikuti? Satu lagi, surat Al-Ma'idah 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya, ini komplit ini. Diajak mengikuti Allah, mengikuti Rasul. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila Rasul. Jadi kalau dipanggil, mari ikuti apa yang diturunkan Allah, maksudnya Al-Quran. Wa ila Rasul, maksudnya mengikuti Rasul, Rasulullah. Jadi katanya kitab susinya Quran, nabinya Nabi Muhammad. Ya kalau diajak mengikuti Al-Quran dan mengikuti Nabi, jawabnya apa? Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Ya, jawabnya cukup bagi kami mengikuti apa-apa yang diwariskan oleh bapak-bapak kami dahulu. Itu. Sampai Allah mengatakan di situ dan awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Diajak mengikuti Allah, mengikuti Rasul, jawabnya mengikuti bapak-bapaknya. Apakah sekalipun bapak-bapakmu, mbah-mbahmu dulu itu tidak mengetahui apa-apa, tidak ngerti dalil-dalil Quran, tidak ngerti dalil-dalil hadis, dan tidak mendapat petunjuk, juga kamu ikuti. Nah, terus jawabnya ya, tahu mungkin yang kini ya ngono kok. Hah? Kalau akekohan 7 hari itu tidak umum di sini. Umumnya di sini itu 7 hari itu untuk orang mati. Maka kalau 7 hari untuk akekoh tidak umum. Memang agama itu jangan mengikuti umum. Jumpa pada ke WC. Karena WC umum barang. Kalau agama itu tidak mengikuti umum, mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah. Sampai Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Baca ayatnya. Surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya. Ada notnya mungkin dibaca. Catatan kakinya. Seperti menghalalkan memakan apa-apa yang telah diharamkan Allah dan mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan Allah. Menyatakan bahwa Allah mempunyai anak. Itu contoh. Bukan hanya itu saja. Itu satu contoh. Misalnya menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah mengharamkan, kamu menghalalkan. Menyembelih untuk sesaji itu menurut Allah haram. Itu haram. Walaupun itu yang disembelih sapi atau kambing, kalau tujuannya untuk sesaji, itu haram. Terus kamu mengatakan halal, mau itu diniati sedekah. Atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Allah menghalalkan, tapi kamu mengharamkan. Jadi, kalau ada unta atau kambing sudah membuntingi 10 unta, itu haram disembelih. Ya. Jadi unta ngetengi 10 unta. Itu sudah diberikan kebebasan hidup, enggak boleh disembelih. Jadi jimat itu akhirnya. Ya. Padahal itu halal, kamu haramkan. Terus untuk menghormati orang beragama lain, agama Hindu misalnya. Dan kan di suatu tempat, kurban itu gak mau menyembelih sapi, karena menghormati orang beragama lain. Karena sapi itu dianggap binatang yang sakti, atau dianggap dewa, atau bagaimana. Terus wong Islam menghormati itu. Ora gelem belah sapi haram. Yo. Lah wong menghormati orang. Kalau kamu menghormati orang beragama Hindu karena tidak mau belah sapi, terus kamu malah sapi tidak kamu sembelih, kamu menghormati mereka, mengapa mereka tidak menghormati kita? Harusnya orang Hindu juga menghormati orang Islam karena orang Islam itu membolehkan menyembelih sapi, sapi halal, ya biar orang Islam membelih sapi, ya biar. Harusnya kan gitu. Jadi saling menghormati. Katanya di Kudus sana dulu kurban gak mau. Membelih lembu. Di Jawa membelih apa? Kebu. Alasannya apa? Karena menghormati. Ya, itu gak betul cara begitu itu. Atau kamu menduga Allah itu punya... Punya apa? Anak. Allah itu punya anak. Maka iya tabi'una ila dhanna. Kalau kamu mengikuti cara beragama, jangan mengikuti umumnya manusia di dunia ini. Kebanyakan mereka beragama itu hanya berdasarkan kira-kira. Iya tabi'una ila dhanna. Dia hanya mengikuti prasangkaan belaka. Bukan mengikuti dalil. Tapi mengikuti prasangka belaka. Kira-kira nek ngene iki apik. Kira-kira nek ngene iki lah. Kira-kira. Semua agama kok kira-kira. Padahal agama itu dalilnya jelas. Ya. Fala takunanna minal mumtarin al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu dari Allah, dari Tuhanmu. Kamu jangan termasuk orang yang meragu. Kebenaran agama itu la roiba fih, kebenaran Al-Quran itu. Maka kalau Allah mengatakan ikuti Quran, jangan ragu-ragu. Walaupun di situ tidak banyak orang melakukan, kebanyakan orang menyimpang dari Al-Quran, ikuti Quran, jangan ragu-ragu. Jangan karena tidak umum. Kalau Nabi mengatakan memang yang tidak umum itu yang berbahagia. Jauh-jauh ketika Nabi masih hidup sudah mengatakan. Ya, nanti akan kembali Islam itu tidak umum lagi seperti ketika baru datang. Ya, ketika Islam baru datang, dikatakan orang tidak umum. Bada al-Islamu ghoriban. Ghoriban. Tidak umum, nyeleneh, asing. Tidak lumrah. Ketika Islam baru datang, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, aneh ini. Judi enggak boleh. Minum khamr enggak boleh. Zina podo geleme enggak boleh. Apa-apa kok enggak boleh, aneh. Ya. Nanti pada saatnya akan kembali tidak umum lagi. Jadi sekarang ini tidak umum lagi kan? Ada seorang bupati, wali kota menutup pelacuran dasar rame. Tidak umum wong pelacuran kok ditutup. Pelacuran itu sosial. Banyak sedekah di situ. Menyiapi orang yang butuh kan untuk ganjaran. Tahu kamu di mana? Di Surabaya. Tadi malam ada yang melihat Mata Najwa enggak? Orang seorang ibu sudah umur berapa tahun masih belum berhenti PSK itu. 60 tahun. Seorang ibu 60 tahun masih menjadi PSK. Pekerja seks komersial. Setelah ditanya, pelenggane sapa wis tuwa ngono kok ya jek gelem. Pelenggannya siapa? Anak-anak SD dan anak SMP. Na'udzubillah. Ya. Sebab kalau anak gede-gede itu ragelem dengan 60 tahun bayar. Ya. Ternyata makan anak-anak SD, anak-anak SMP. Mau jadi apa negeri ini? Bayarnya 2.000, 1.000. Itu. Jadi anak-anak kudune nggo jajan makanan, nggo jajan kaya ngono kuwi. Kamu bisa mikirkan, kalau tidak ditutup. Lah orang yang alasannya, terus kerja apa? Padahal ibu itu sudah ditanya oleh ibu wali kota. Kamu menjadi pelacur sejak muda sampai 60 tahun kok tidak punya tabungan apa-apa. Ya, banyak hanya kecil, sebagian untuk warungan, sebagian untuk tidur, ya cuma satu amben tok isine. Nah, jadi menjadi pekerja pelacur itu tidak untung. Kita ini nganti tua sih, jadi pelacur sih tua parang sudah tua saja masih laku berarti kan laris itu. Tapi enggak punya tabungan apa-apa. Tabungan dosa numpuk. Begitu mati masuk neraka. Kalau dia bertobat. Nah ini banyak yang protes. Kalau pelacur-pelacuran ditutup. Lokalisasi ditutup. Nanti keliaran kemana-mana. Matanya enggak mau melihat. Ya, justru Allah menciptakan manusia laki perempuan itu bukan untuk itu. Dikatakan oleh Allah itu dosa besar. Maka perbuatan dosa besar kok dipelihara. Sampai akhirnya meracuni anak-anak kecil. Kalau sudah SD suka begitu, apa yang diharapkan generasi penerus ini? Apa yang diharapkan? Yang tua-tua membuka, itu jangan ditutup. Ke seluruh warga MTA di mana saja, dari pusat sampai cabang, saya instruksikan membuat surat dukungan kepada wali kota Surabaya. Jangan mundur, pertahankan ini perjuangan sabilillah. Walaupun banyak didesak bagaimanapun juga, buat surat pernyataan. Kalau perlu konversi pers, seluruh MTA, seluruh Indonesia mendukung sikap wali kota. Itu sangat berbahaya. Itu rusak moral seperti itu. Maka datangnya Islam. Melarang yang begitu dianggap asing. Sekarang lagi juga menutup yang begitu dianggap asing. Alasannya nanti mereka akan berkeliaran kemana-mana. Karena itu suatu kejahatan. Berkeliaran kemana-mana harus dihukum. Dihukum. Baik pelakunya. Pelacurnya laki maupun pelacurnya perempuan. Dihukum semua. Mudah-mudahan telinganya dengar seluruh Indonesia ini. Kalau itu dibiarkan, dibaca surat Al-Isra ayat 16. Surat Al-Isra ayat 16. Kita melihat kejadian demi kejadian, jangan ya dengan mata kepala ini. Tapi mata hati yang harus kita melihat. Karena Quran oleh Allah diturunkan, bukan untuk apa itu dilihat dengan mata kepala, tapi mata hati yang penting. Siapa mata hatinya buta, di dunia ini tidak mengerti kebenaran, tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil, berarti mata hatinya buta, di akhirat lebih buta lagi. Maka sekarang banyak orang yang mata hatinya buta. Kita maka dengan mengkaji Al-Quran ini harus menuntun mata hati kita menjadi melihat dengan jelas. Karena Al-Quran sebagai Al-Furqan. Membeda yang hak dan yang batil. Yang batil harus kita berantas, yang hak kita pertahankan. Apapun risikonya. Ayo dibaca. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Lihat akhir ayat itu. Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ya. Kalau orang yang hidup mewah di negeri ini, para pejabat negara di negeri ini, diperintahkan oleh Allah untuk taat, tunduk, patuh, dia berbuat durhaka. Maka Allah akan menghancurkan negeri ini sehancur-hancurnya. Allah berkuasa mengirim azab dari atas kepala kita, dari bawah kaki kita. Masukkan kamu kepada kelompok yang selalu bermusuhan, itu azab. Baru saja satu gunung meletus saja ributkan juga. Bapak-bapak kena hujan debu enggak? Di jalan tadi ribut enggak? Semua tertutup debu. Pesawat terbang tidak terbang. Solo Jogja libur ini. Semua orang pakai masker. Itu baru satu gunung kelut meletus jaraknya dari sini ratusan kilo. Bingung. Padahal menurut pengamatan yang ahli di bidang itu, konon kabarnya diumumkan TV ya, saya sendiri enggak tahu, hanya mendengar TV aja. Gunung berapi yang di Indonesia ini yang tingkat waspada itu 19 gunung. Jumlah gunung berapi ada berapa begitu? Ratusan. Yang tingkatnya waspada 16. Itu baru satu aja meribut. Coba kalau 16 meletus bareng. Bukan tidak mungkin itu. Sekarang ini sudah bareng. Gunung mana itu? Sinabung. Belum selesai sekarang. Disusul Gunung Kelut. Nah, akibat Gunung Kelut ini meletus, Gunung Merapi sudah mulai bergerak. Kemarin sudah agak leren, sekarang mulai bergerak lagi. Gunung Krakatau sudah mulai lagi. Bukan tidak mungkin itu. 19 meletus semua, saudara bisa bayangkan. Betapa lemahnya manusia. Kalau melihat begitu kita mau kemana? Nah, kok kemaksiatan-kemaksiatan masih dibuka lebar. Ditutup saja malah ribut. Tadi malam melihat Ibu Risma menangis itu. Ya. Saya juga ikut mencucurkan air mata. Begitu prihatinnya seorang wali kota. Membela kebenaran merasa tidak kuat. Dan sentuhan hatinya. Dia tidak kuat, tidak berani, khawatir nanti terhalang masuk neraka. Maka kita terhalang masuk surga ya. Terhalang masuk surga. Maka dia kan meletakkan karena merasa tidak mampu. Maka harus kita support. Harus kita support. Teruskan nih. Kalau perlu teruskan sampai titik darah penghabisan. Insya Allah kalau tujuannya lurus. Membongkar. Memberantas kemaksiatan. Mumpung diberi kekuasaan seperti itu. Allah akan menolong. Pasti Allah menolong. Karena Nabi kita juga mengatakan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih. Kalau kamu melihat kemungkaran, cegah dengan kekuasaanmu, dengan kekuatanmu. Dia sebagai penguasa mempunyai kekuasaan mencegah. Pelacuran-pelacuran itu, tutup semua. Ya. Nah, terus nanti bekerja apa loh? Allah menciptakan, memberi manusia akal sehat, diberi alat seperti itu bukan untuk bekerja sebagai komersial. Manusia diberi kerja. Kerjanya bukan untuk itu. Maksudnya dikai gawean penak. Itu dosa. Pendekati aja dosa. Takrobuzi. Apalagi zinanya. Dada itu mongso sing dewasa. Bayi-bayi dilalap. Orang itu duit gede. Eceran gelem seribunan. Coba. Kan jual murah itu. Masalah itu kan merusak moral coba. Kalau sudah anak merasakan begitu, sering begitu, udah pikirannya ke sana saja. Duwe sangu sithik no gorono. Sekolah wis ora pinter iki. Wis ora mikir sekolah. Pamite koma sekolah. Hari libur bareng apane les, tiba-tiba ngeles pelacur. Pelacur tua. Nah itu semuanya kan merusak moral. Begitu di negeri yang mayoritas beragama Islam. Ada semacam itu. Masa dibiarkan saja. Ada seorang wali kota yang begitu. Seluruh umat Islam harus didukung. Orang malah pengajian dibubarkan. Aneh. Nah, kemarin ya, di Demak, saya baru pulang dari Jakarta, kemarin bapak ibu lihat metro enggak? Nah, saya di sana. TV One jam 10, metro jam 2. Pulang sampai di rumah jam 10 malam. Ya. Begitu HP saya buka, turun dari pesawat, ada SMS. Bahwa di Demak MTA di demo. Demo. Demonya masuk ke rumah, mecahi piring, mecahi gelas. Luar biasa kan itu. Yang mendemo juga orang Islam, karena ada tanda yang biasanya itu. Mestinya kalau dia orang Islam, dukung itu. Pelacuran-pelacuran seperti yang dilakukan oleh Bu Risma, wali kota Surabaya. Tidaknya Surabaya pelacuran di tiap kota ada. Lah itu harusnya kamu bubarkan. Lah kok malah pengajian dibubarkan? Golek segore entuk mecahi piring. Ya, memalukan sekali itu. Apa tujuannya itu apa itu? Sana kemari menggembar-gemborkan katanya NKRI, NKRI. Itu menunjukkan anti-RKNRI. Kalau dia mendukung NKRI, mestinya diberi kebebasan. Taat dengan peraturan NKRI ini. Karena NKRI membuat peraturan termasuk MTA itu hidup di seluruh wilayah NKRI. Berdasarkan hukum yang sah. Sudah dicatat di Dekumham. Dekumham. Departemen Hukum dan HAM. Boleh hidup seluruh Indonesia. Maka saya tadi dengar ada saudara kita dari Papua. Ada yang dari Papua tadi ya. Sudah ikut dengarkan ketemu Yusuf Kliwon di sana. Ada lagi dari Langkat. Ada lagi rombongan ibu-ibu 40 orang dari Sukorejo ya. Itu. Ada lagi dari mana itu Lampung. Itu semua. Lah kok ning Demak malah ora entuk, Demak itu NKRI apa bukan gitu loh. Kalau NKRI mestinya tidak seperti itu. Maka ini langsung saya ibu ya, ya, Kapolda saya sampaikan, malam itu juga saya instruksikan. Dari Demak, dukung dari Semarang, dukung dari Kudus, datang ke Kapolda. Minta keadilan ke Kapolda. Kapolda baru saja mewakili Kapolri bertemu kita. Sudah dukung di dampingi oleh TPM, sudah kemarin laporan sudah sampai di Kapolda. Insya Allah hari Senin nanti akan berusaha ketemu Kapolda. Kemarin tidak bisa ketemu Kapolda karena Kapolda baru keluar untuk mengantisipasi akibat kelut meletus ini. Coba itu saudara pikir itu. Kalau orang yang akalnya sehat, tentu tidak ada yang membenarkan perilaku semacam itu. Mau ngaji, terus ngaji di rumah sendiri loh. Bubar ke itu, melebu. Piring barang dipecahi kayak piye karmu. Pokoknya luwe gulai sekorain tok terus. Gelas dipecah, piring dipecah. Maunya apa kamu? Padahal itu ngaji. Ngaji Quran yang dikaji. Maka orang kalau melihat kejadian dengan mata hati akan prihatin. Ini baru dicicipkan oleh Allah. Coba dibacanya surat Al-An'am ayat 65. Itu bentuk-bentuk azab yang dikirim Allah itu lewat atas, lewat bawah, lewat pertikaian di antara kamu. Itu suatu azab. Kalau dengan adab ini tidak merasa, Allah sudah ancamkan, hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dan tentu kita tidak ingin. Tentu kita tidak ingin dihancurkan negeri ini. Maka kita berusaha memperbaiki akhlak manusia dengan Al-Quran yang diajarkan, yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Supaya negeri ini tidak dihancurkan sehancur-hancurnya. Maka manusia-manusia yang tidak mau kepada kebaikan, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyelesaikan mereka itu. Ya diselesaikan oleh Allah. Ya dibaca. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 65. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaykum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Nih, perhatikan nih ayat ini. Ayo dibaca. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu. Ya, dia itu dia Allah. Berkuasa mengirimkan azab kepadamu. Ya, manusia. Orang yang diazab oleh Allah itu manusia yang durhaka kepada Allah. Sebelum Allah mengazab manusia sudah diberikan peringatan-peringatan. Antara lain pada surat Bani Israel ayat 16 tadi. Kalau diperintahkan oleh Allah untuk bertaat, tunduk, patuh, kok tidak? Diancam oleh Allah. Hancurkan negeri itu sehancur-hancur. Terus? Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Ya. Perhatikanlah. Betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Undur kaifanusariful ayati lalahum yaqahun. Perhatikan. Allah mendatangkan ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, azab yang diberikan oleh silih berganti supaya manusia memahaminya. Kalau dengan itu pun tidak memahami ya, telinganya tuli, matanya buta, sudah. Hatinya tertutup, ya sudah. Tunggu adab Allah. Dihancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Coba notnya dibaca. Azab yang datang dari atas seperti hujan batu, sambaran petir, dan lain-lain. Yang datang dari bawah seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tanda-tanda kebesarannya dalam berbagai rupa dengan cara yang berganti-ganti. Ada pula para mufasir yang mengartikan ayat di sini dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang berarti bahwa Al-Qur'an itu diturunkan ada yang berupa berita gembira, ada yang berupa peringatan, cerita-cerita, hukum-hukum dan lain-lain. Ya. Itu tanda kekuasaan Allah. Bermacam-macam ditunjukkan. Ada yang berupa azab yang dikirimkan dari atas. Hujan batu, hujan kerikil, hujan abu. Itu kan. Hujan batu kemarin di Merapi itu. Kemarin saya tanya, saya kita ada di Jawa Timur yang lebih dekat dengan sana. Katanya di sana tidak hanya hujan abu. Saya beritakan di sini hujan abu. Di sana hujan kerikil. Hujan kerikil. Kerikil itu dengan abu lain enggak? Kerikil itu apa? Batu kecil. Kalau hujan batu itu di Merapi. Batunya besar-besar. Sekarang setelah kelut meletus ini, Merapi mulai bergetar. Ingin meletus lagi. Jadi ada kesepakatan tampaknya. Ya, Mary. Ya. Jogja. Beberapa saat itu, saudara, waktu itu pas di sini saya, ya, pas duduk di sini ada tamu itu, dengar nggak waktu itu, terasa nggak beberapa waktu yang lalu, ada guncangan lindu itu loh, ada lindu, ada lindu. Kemarin habis dari Jakarta masuk rumah kira-kira jam 10:30, ada suara duduk tapi panjang gitu loh. Orang duduk kan gang wes itu panjang. Kaca-kaca itu getar, bergetar-getar. Ada apa ini? Ternyata sebentar kemudian tetangga sebelah keluar. Ternyata hujan abu. Wah, meletus ini gunung. Sampai hari ini bekasnya masih ada. Abu-abu yang kita itu. Nah, kalau melihat itu seolah-olah kan tidak berhenti toh. Beruntun terus ini. Sejak tsunami Aceh beruntun terus. Ini kan peringatan. Peringatan Allah. Dikirim azab dulu. agar manusia memahaminya. Paham enggak dengan kejadian demi kejadian? Atau kita cukup, oh itu peristiwa alam, apa begitu saja? Kalau kata peristiwa alam, siapa yang membuat alam ini? Siapa yang mengatur alam ini? Maka kalau orang yang beriman, melihat dengan kacamata hati. Mengapa demikian? Sedang Allah berjanji, kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, dibukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Mestinya penduduknya aman, tentram, nyaman, sejahtera. Ya, tidak kurang apa-apa. Tapi mengapa dirundung ketakutan, kekhawatiran? Karena ayat kelanjutan itu, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau mendustakannya, maka Allah akan hantamkan. Azab disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang di sini maupun yang mendengar di rumah, jangan kita santai-santai melihat kejadian. Kita harus lebih meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Meningkatkan doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan negeri yang mayoritas katanya, saya belum menghitung, hanya katanya, mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam. Malah diakui dunia kan. Katanya umat Islam terbesar itu di dunia adalah Indonesia. Apa sudah layak sepantasnya umat Islam terbesar di dunia mendapat bagian adab semacam ini? Mesti harus tanda tanya, apa salahnya bangsa ini? Sebab kalau penduduk ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barokati minas sama wal ardi. Buka pintu berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi kelanjutan ayat itu, tetapi apabila mendustakannya, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami datangkan adab pada penduduk itu karena apa yang telah mereka usahakan. Mendustakannya tadi. Karena mendustakan. Maka apakah bangsa kita itu mendustakan pada Allah? Dusta. Mendustakan kebenaran atau kita itu bertakwa? Allah mendatangkan azab. Sedangkan azab yang dikirimkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 65 tadi, bisa didatangkan dari atas, dari bawah, atau masukkan kamu dalam kelompok yang selalu melakukan keganasannya dengan satu yang lain. Selama ini, alhamdulillah kita masih bisa sabar. Diganasi pun kita tidak ganas. Bahkan kalau kita diganasi, kita sudah melawan keganasan, ya itu bentuk azab tadi. Kita sabar. Kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah yang menyelesaikan mereka itu. Tidak usah kita yang menyelesaikan, mudah-mudahan diselesaikan oleh Allah. Menurut kehendak Allah, apa yang akan diberikan oleh Allah pada mereka. Tapi kita meyakini apa yang kita lakukan adalah benar. Kita mengkaji Al-Quran dan sunnah Rasulullah, dikatakan oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang masjid tafsir itu di mana-mana kegiatannya mengajarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Kegiatannya itu belajar dan mengajar Al-Quran. Mudah-mudahan termasuk orang yang dikatakan Rasul yang paling baik. Lah orang yang mengganggu, membenci itu mesti orang yang paling jahat. Karena mengganggu orang yang paling baik. Kalau kejahatan, Allah akan mendatangkan balasan manusia sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Maka hal yang begitu kita berdoa, kita tidak marah pada mereka, tidak. Allah nanti akan memurkainya. Maka kita serahkan pada Allah. Ya Allah, selesaikanlah mereka. Orang-orang yang selalu mengganggu ayat-ayat-Mu dikaji, dipelajari, diamalkan. Dalam kehidupan selalu diganggu, ya, dianiaya, didolimi. Mudah-mudahan Allah menyelesaikan mereka. Terserah bagaimana Allah cara menyelesaikannya. Sekali lagi saya serukan seluruh masjid tafsir Al-Quran dari pusat sampai daerah. Saya mohon untuk membuat surat dukungan pada wali kota Surabaya yang memberantas kemungkaran yang sangat-sangat fatal, itu merusak moral. Itu menurut pengakuan beliau sendiri dan disaksikan seluruh mata yang melihat TV itu. Ya, sampai umur 60 tahun masih jadi pelacur, ya, pelengganya anak-anak SD, anak-anak SMP, coba bayangkan. Kalau anak SD, anak SMP sudah begitu itu, generasi bangsa mendatang apa yang diharapkan? Cepat atau lambat yang tua-tua akan mati, yang masih hidup itu yang generasi ya, SD, SMP sudah sabanin di tempat lacuran itu mau apa nanti negeri ini? Kita harus malu kita. Maka mohon pada Allah dengan cara kita takwa, berdakwah terus tingkatkan apapun hambatannya. Memang tidak ada dakwah tanpa hambatan, tanpa ujian itu tidak ada. Tapi kita harus yakin Allah pasti akan menolong kita. Tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau betul kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu dan menguatkan pendirianmu. Dan orang penentang-penentang kebenaran tidak ada yang selamat sejak zaman dahulu sampai kiamat nanti. Siapapun penentang kebenaran pasti dihancurkan oleh Allah. Siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu di bumi ini sambil memperhatikan bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan kebenaran. Sejak dahulu yang diceritakan dalam Al-Quran sampai sekarang yang kita lihat dengan mata kepala ini sampai hari kiamat, pendusta-pendusta kebenaran pasti dihancurkan oleh Allah. Ya coba diputarkan ini biar bapak-bapak ibu-ibu lihat di video ya, ketika cuma cuplian saja ya, ketika Bu Wali Kota Bu Risma menutup tempat ya pelacuran itu. Itu wali kota yang berani, putri itu. Kemudian ditanya, tadi malam ditanya-tanya oleh Najwa itu, ya tak? Katanya dijadikan pesaingnya Jokowi. Dari capres, dia enggak suka kok saing-saingan. Tidak ingin dia. Enggak ingin. Ngatur Surabaya, Wangele, kan daerah ngatur negara. Dia tahu, sangat berdah dia. Saya tahu siapa saya. Tahu saya, jadi saya bukan siapa-siapa. Ngatur Surabaya wis berat, wong ngatur wong sak Indonesia. Dia yang dibikin takut kalau nanti menjadi penghalang saya untuk masuk surga. Kalau enggak bisa memegang amanat tuh, enggak bisa masuk surga kan? Ada satu orang yang sudah tua, saya juga kaget kok dia masih jadi PSK gitu kan? Dia ngomong, sebetulnya saya ini pengen berubah, katanya begitu. Tapi pemerintah bohong, katanya gitu. Katanya saya mau diberi ini, beri ini, tapi ternyata enggak, bohong semua. Baik Bu, besok saya akan datang ke tempat Ibu. Besoknya saya ke sana, pagi-pagi sekali jam 7 saya datang ke sana. Dia ditinggal di rel, tepi rel. Rumahnya kurang lebih 2x2. Dari apa namanya bangunan apa namanya sesek begitu. Terus saya tanya, Ibu kenapa? Ini saya punya usaha ini, saya utang di rentenir. Berapa utangnya Ibu? Saya akan bayar. Segini. Terus habis itu dia cerita lagi, Bu apa namanya saya pengen ini. Oke, sebutuh berapa saya akan bantu. Saya bilang gitu. Terus sudah selesai. Saya ajak dia masuk ke dalam. Sudah Bu, sudah selesai. Saya ingin ngomong dengan Ibu sendiri. Saya ajak dia di dalam. Saya masuk di kamarnya. Tempat ruangannya itu hanya separuh untuk jualan. Jadi 2x2 itu separuhnya untuk tidurnya dia. Saya tanya, Bu mohon maaf ya kalau Ibu tersinggung. Saya juga ingin tahu. Saya mohon maaf sekali kalau Ibu tersinggung. Dan mohon maaf kalau saya salah. Nah, terus saya tanya di situ, Bu. Ibu sekian tahun, ibu mulai umur berapa jadi PSK? Dia sampaikan 19 tahun. Ibu sekian tahun jadi PSK, kok kenapa ibu tidak bisa nabung? Kenapa di saat ibu sudah selesai, itu ibu itu usianya kurang lebih 60 tahun. Masih jadi PSK, Bu, usia 60 tahun? Ya. Kemudian, ya dia sampaikan bahwa selama ini uang yang dia pakai habis untuk beli baju, habis untuk beli make up, kemudian ya seperti itu. Nah, sehingga saat dia tua dia tidak punya apa-apa. Nah, kemudian saya tanya lagi, Bu, mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau saya salah. Ibu sudah sepuh begini, terus siapa pelanggannya? Itu yang membuat saya kemudian tergerak. Tapi mungkin itu Tuhan membukakan saya, begitu. Siapa, Bu, pelanggannya? PSK usia 60 tahun? Anak SD SMP. Anak SD? Karena dia punya uangnya 1.000, 2.000 diterima sama dia. Pelanggan PSK anak SD, Bu? Itu yang Ibu dapatkan? Apa yang kemudian ibu lakukan, Bu, setelah mendengar pengakuan itu? Ya, saya kumpulkan kepala dinas. Saya pamit ke keluarga saya. Kalau saya mati, nangan ini tolong diikhlaskan. Tidak boleh ada keluarga saya yang nuntut atas kematian saya. Sudah kan? Jadi seorang pejuang, mengapa dia pamit keluarganya? Kalau saya mati menangani, kan mengumpulkan semua kepala dinas. Kepala dinas dikumpulkan untuk melihat, menyaksikan bahwa beliau akan menutup pelacuran, lokalisasi tadi. Lah mungkin dibayangkan, karena saya berani nutup ini mungkin di marah oleh yang lain-lain sampai misalnya sampai mati, maka jangan sampai ada yang nuntut kalau saya mati. Keluarganya jangan sampai, sudah cong untuk membela kebenaran. Nah, kalau dia tahu resikonya, wong adanya lokalisasi itu banyak yang seneng, dan orang yang seneng lokalisasi dihidupkan itu ya yang seneng ke situ itu. Coba sekarang bayangkan ibu, bapak, kalau punya anak-anak bapak yang masih SD, masih SMP, terus jadi pelanggannya, ke situ rasamu bagaimana? Nek ku anakmu, no lho. Kalau dia memang jarak kan. Nah itu merusak moral bangsa dari yang paling bawah. Ya. Maka begitu ditutup kok masih ada yang tidak setuju, alasannya nanti suruh cari ya pekerjaannya. Tapi dia jadi PSK sejak 19 tahun. Hidupnya tetap seperti itu saja. Maka setiap larangan Allah dilanggar, entah dia yang melanggar itu pejabat atau rakyat, pasti akan sengsara hidupnya. Tidak perlu. Maka Allah mengatakan, wala takunnana minal mumtarin. Jangan ragu-ragu. Ya. Waman ardhawan dikri fa'inna lahu ma'i syatan. Longkah. Kalau berpaling dari peringatan Allah, pasti menemui kesempitan hidup. Coba bayangkan. Sudah 60 tahun. Cuma punya kamar ukuran 2x2 meter. Bagian untuk jualan barang-barang mungkin untuk kamuflase saja, sebagian lagi yang baru isinya satu amben untuk jualan dirinya. Jadi jual dua itu, dirinya ya dijual, samping itu jual apa-apa yang ada situ untuk pelanggannya cah cilik ya, mungkin jual permen apa jual apa. Itu bukti di mata kita. Lihat begitu tuh kalau mata hati yang melihat mestinya menangis. Kita punya anak, bagaimana kalau sampai yang begitu-begitu tuh masih dihidupkan, masih dilindungi, masih dipelihara. Gimana anak saya nanti kalau terjebak ke sana? Ini wali kota, kota Surabaya, kota terbesar sudah Jakarta, kota besar di Indonesia. Dia mendapat penghargaan lebih dari 50 penghargaan, baik dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kesuksesan di dalam merubah kota Surabaya ini. Ya. Tapi dia merasa tekanan politik, ya, cuma mengundurkan diri. Maka perlu dukungan. Jangan mundur sampai titik darah penghabisan. Paling tidak ya dihabiskan. Itu masih 2 tahun, tugasnya baru 3 tahun. 3 tahun bisa merubah kota Surabaya yang begitu, sampai mendapat penghargaan yang tinggi. Dan agamanya jelas. Konon menurut berita-beritanya, beliau seorang yang rajin puasa Daud. Jadi Islamnya kuat kan itu. Nah, milih yang begitu itu, cari manusia yang begitu itu sulit. Apalagi pejabat. Golek sing ngono ki angel. Tapi yang begitu tekanannya berat. Tapi insya Allah kalau sadar dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, Allah menolong. Maka itu perlu kita support, kita dukung lah. Ya, mestinya sing sok mbubarke pengajian itu tuduh ana nggon kaya ngono kuwi kon mbubarke. Ora kok malah pengajian sing terang-terangan wae mbubarke. Ya nah. Dan tidak akan bisa dia mubarkan pengajian itu, ya akan bisa. Di mana ditekan, perkembangannya makin pesat. Itu sejak sudah jadi sunnatullah. Ketika Nabi Muhammad SAW awal menyebarkan Islam, ya begitu. Ada budak yang dianiaya. Seperti Bilal itu. Dianiaya oleh majikannya. Pentang di padang pasir. Dadanya di tepi batu. Cambui. Ya, suruh melepas agamanya. Dia selalu ahad. Setiap disiksa dianiaya, Allah ahad. Allah yang Maha Esa. Akhirnya dengan pertolongan Allah, ditebus oleh Abu Bakar. Dibeli oleh Abu Bakar. Dimerdekakan. Nah. Terus diangkat oleh Rasulullah menjadi juru adzan. Maka sekali saya kira, masjid itu Bilalnya sopo. Bilale sapa iki maksude sing tukang adzan ning masjid kuwi sapa? Maksude Bilale sing dadi Bilal, karena Bilal itu tukang adzan. Tukang adzan zaman Rasulullah namanya Bilal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada, Ustaz. Tentang memberi nama, anak pertama saya lahir. Anak pertama saya laki-laki. Kata RT saya disuruh menurutkan huruf Jawa. Kebetulan jatuh pada abjad go. Jadi saya kasih nama Ginanjar Ismail. Saya menurut lantaran kebodohan saya. Setelah setahun diganti oleh mertua saya dengan Muhammad Nur Salim. Pertanyaan 1. Apakah saya nurut pada RT itu berdosa? Atau apakah termasuk syirik? Menurut apa? Menuruti kata Pak RT. Pak RT suruh namakan? Menurut huruf abjad Jawa. Terus? Kedua, setelah itu kedua anak saya beri nama menurut kehendak saya sendiri. 1. Muhammad Abdul Latif. 2. Zaki Maulidi Rofiq. Apakah itu nama yang baik menurut Islam, Ustaz? Enggak, tadi kok menurut ajab Jawa, go itu ya yang ngurutnya biar tadi. Go. Kami ulangi, Ustaz. Ya. Anak pertama saya, laki-laki. Kata Pak RT, saya disuruh menurutkan huruf Jawa. Kebetulan jatuh pada abjad go. Tapi ya anak pertama laki-laki sing ngurutke piye kok iso jatuh abjad go, sing ngurutke gimana? Anaknya laki-laki pertama, anak laki-laki. Lha kok iso jatuh abjad go iki piye, sing ngurutke iki lho caranya gimana? Barangkali ini Bapak Waloyo dari Sumatera Selatan. Nek abjad iki sik dhewe huruf Jawa iki pertama kali itu ho, kok go iki piye? Mic-nya di sebelah selatan, Pak, coba. Ya. Kan hono caraka, pertama hono piye kok tego. Toto sawala moga lah. Botongo gitu. Apa lagi? Gini Ustaz. Jadi apike lek lahire nganggo apa? Dina kemis pakai go apa wagi gitu Ustaz. Jadi harus pakai go gitu. Harus jadi, pakai go. Iya, kalau tidak pakai go kenapa katanya? Ya katanya itu lebih baik gitu Ustaz. Jadi saya karena enggak tahu ya saya nurut saja Ustaz. Iya. Ya, jadi karena kemis wage, kudu nganggo go, gitu ya. Iya, Ustaz. Sampai eneng kene kuwi mau wage. Iya. Ge. Go, tadi dipake ginanjar. Gitu. Ya, ge. Padahal go iki kudune sego, gitu. Ya, bikin namanya enggak usah dikait-kaitkan dengan weton. Enggak apa-apa, ya ta. Wetone kemis wage. Aku wong Sumatera bareng kok sing ngerti wage bareng iki piye. Iya, Ustaz. Ya? RT saya yang kata gitu, jadi saya enggak tahu. Nah, iya, RT Sumatera kok pakai go piye to? Berarti kamu bukan Sumatera iki. RT-mu barang itu Sumatera Jawa kuwi. Kalau orang Jawa itu banyak otak-atik wis rasa di otak-atik. Ya. Jadi kalau nanti ada mis wage, jadi mestinya Sumatera wage kliwon legi paing pon itu enggak ada. Lah kliwon kok Papua ada tuh kliwon Jawa. Papua Jawa gitu loh itu. Jadi insinyur kliwon yang di Papua itu asalnya dari Jawa, dari Sragen loh, mulo digowono kliwone. Kalau enggak ada keyakinan apa-apa ya enggak musyrik ya tidak wong enggak keyakinan. Tapi kalau ada keyakinan kalau ini lainnya kemis wage harus dinamakan pakai nama G. Kalau pakai G nanti akan membawa akibat kurang baik terhadap si bayinya atau membawa kurang baik rezekinya dan sebagainya. Nah itu jadi syirik. Kalau enggak ada keyakinan apa-apa ya sudah. Enggak apa-apa. Dilah jenenge ginanjar. Ginanjar dilangi jadi ke dadi ganjar. Ya mungkin coba sudah jadi gubernur Jawa Tengah. Ganjar. Tidak apa-apa, artinya tidak syirik, tidak kalau kamu tidak ada keyakinan apa-apa. Itu ganti Abdul Latif ya baik. Abdul Latif itu hambanya Allah yang Maha Latif. Ya. Nah, lembut. Ya apalagi? Akhir-akhir ini sangat banyak jasa yang menawarkan akikoh dengan siap santap atau sudah matang. Dan tetangga kami pun banyak juga yang pesan akikoh yang sudah matang. Pertanyaan, apakah akikoh yang demikian itu sah Ustaz? Sudah saya anjurkan kalau seluruh warga MTA, kalau akikoh itu lebih baik dibagikan mentah. Ya, apa bagi mateng, dibagi mateng apa tidak boleh? Saya bukan bicara boleh dan tidak boleh. Ya, akikoh itu membagi daging. Kalau dibagi mateng, ya, biasanya dikasih apa-apa gitu. Nah, apalagi kalau suatu desa, di pedesaanmu mungkin, kalau ada orang yang ditonjoki, diantar makanan, itu ada suatu daerah, wokok diter itu berarti alamat suruh nyumbang, iya lah. Nah, sehingga kalau kamu diantari akeko pakai gulai, pakai nasi, ini seolah-olah mengisyaratkan saya harus nyumbang. Kalau tidak nyumbang, pekewoh. Gitu. Maka, karena ibadah dengan cara begitu, menimbulkan masalah baru. Akhirnya nyumbang. Padahal akikah itu disumbang, tidak apa, ibadah tidak perlu disumbang. Akikah ibadah kok boleh sumbangan. Akhirnya akikah beli wedus, ya, 1 juta harganya, sumbangannya untuk 3 juta. Nah, mula bati, ibadahnya bati. Mula akhirnya, wis turan dua anak sing diakikahi, mbae sing wis mati diakikahi. Sebab bati mau. Maka supaya tidak menimbulkan masalah baru, beleh sajalah. Hari ke-7, menyembelih kambing, dagingnya dibagi mentah seperti ketika kurban. Orang dikasih daging kurban, karena nek sing nikah nyumbang kan? Nah itu sehingga mulus, tidak ada apa-apa. Namun kalau kamu mau menyembelih akikah dengan dibagi matang, kasih kerupuk, kasih gedang, kasih nasi, silakan. Saya tidak mengatakan dilarang, hanya seluruh warga MTA saya anjurkan kalau akikah bagi aja mentah seperti korban. Bukan berarti melarang yang lain loh ya. Gila ngomong, saya tuh orang yang tidak senang ngomong saya tuh selalu salah. Dan saya ngomong bahwa 7 hari, 40 hari, 1000 hari orang mati itu laisa minal Islam. Itu salah kok. Dimarah. Ini bareng sing ngomong itu Jenderal Anton Tabah ora apa-apa. Ada podo-podo munine laisa minal Islam. Nah, sing ngomong Jenderal ora apa-apa. Kalau sing ngomong saya, waduh protes. Masa mengatakan laisa minal Islam? Laisa minal Islam maksudnya bukan ajaran Islam. Nah kalau mengajaran Islam, ya sudah dia brosurkan di sini, wong itu biasa dilakukan oleh umat Islam. Kenapa tidak dibrosurkan? Ya, dicari memang tidak ada, bukan ajaran Islam. Karena tidak ada, maka saya katakan laisa minal Islam. Itu disalah, ya. Diprotes. Nah, saya ngomong Jenderal Anton Tabah, laisa minal Islam, rapopo. Jadi, itulah. Padahal menurut Nabi, ungdur makola wala tangdur mangkola. Lihat tuh ucapannya, jangan siapanya. Ucapannya sama, keluar dari mulut saya, laisa minal Islam. Keluar dari mulut Jenderal, laisa minal Islam. Lah sing saka jendale gelem sing saka kumo. Sebab kamu kerucuk. Maka ajaran Islam itu, ya dah, sekalipun yang ngomong itu budak yang hidungnya rumpung gitu loh, tapi bicaranya benar, itu yang harus ditaati. Sekalipun yang ngomong itu jenderal bintang 5, bintang 6 gitu, orang bintang 7 gitu. Tapi kalau ngomongnya nyalai Quran dan Sunnah, la sam'a wa la ta'ata, jangan didengar, jangan ditaati. Jadi Islam itu memandang semua orang itu sama. Ada bentuk jenderal itu, kopral itu, tidak punya pangkat. Dan itu manusia. Itu yang memberikan manusia. Tapi bagi Allah, ciptaan manusia, diciptakan oleh Allah menjadi manusia itu semuanya sama. Yang beda di sisi Allah karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Adapun kamu kaya itu miskin, yang memberi kaya ya Allah. Yang memberi miskin juga Allah. Kamu jenderal, kamu kopral, kamu gak punya pangkat, itu juga Allah. Ya. Maka ketakwaan itu yang di sisi Allah dimuliakan itu nanti orang yang bertakwa. Maka orang yang ngaji Quran gak boleh minder dengan siapapun. Menghadapi jenderal ya berani, menghadapi kopral ya berani, dan sama gitu loh. Sama, kita sama. Sama kita hormati sama-sama. Apalagi? Apabila lahir anak laki-laki 2 kambing akikah, yang 1 disembelih di kampung kami, sedangkan 1-nya disembelih di pondok pesantren anak kami yang pertama. Yang demikian ini boleh apa tidak, Ustaz? Boleh, silakan. boleh. Bagaimana ari-ari yang ditanam dekat pintu dan dikasih lampu itu ada tuntunannya apa tidak? Sebaiknya bagaimana menurut Islam, Ustaz? Gue nyatakan dake laisa minal Islam, gue salah nih. Jadi mendem ari-ari di dekat pintu itu laisa minal Islam. Karena bukan dari Islam, maka jangan tanya tuntunan. Itu laisa minal Islam. Kamu cari tuntunan. Cuma jangan menyampaikan tuntunan, Islam itu hanya Quran dan Sunnah. Kalau itu laisa minal Islam, berarti pasti kamu tidak ketemu. Cari Quran yang tidak ketemu, di hadis yang tidak ketemu. Oh, memang laisa minal Islam. Bukan dari Islam. Yang mendemari hari, kalau dengar pintu, ada empere wis di tegel, wis di traso, wis di keramik baik, mung khusus mendemari-ari dibongkar. Kayak wis nganggo listrik barang kayak lampu ning ngono. Nah, itu mesti ada keyakinan-keyakinan. Ya. Kalau dulu, dulu loh ya. Cas lampu sentir barang wi, ya toh. Nanti kalau mau pergi, biasanya bayinya diajak pergi kemana itu digawake lemah dari kuburan ari-ari tadi. Nah, kalau lali di sana kebetulan di tempatmu bayine nangis terus. Kok rewel ae nek apa ibune tekoni, kowe mas mbok gawake lemah urung. Mah lali mulih tekate. Ya, jiko. Jadi sing mari rewel tadi karena tidak dibawakan lemah pendeman ari-ari tadi. Nah, sehingga tanah pendeman ari-ari itu seolah-olah ada khasiatnya. Ada hubungan keselamatan, ketenangan, ketentraman, kesehatan dengan bayinya. Syirik begitu. Dan sebaiknya ari-ari dipendem di mana? Bayinya di mana? Di mana saya boleh? Neng ojo neng ngarem pintu. Itu malah tidak baik, itu mesti ada keyakinan. Ya kecuali kalau kamu tidak punya tempat, wis omah ya mung sekian itu, digawe bangunan kabeh, nyesite ngene tanggane, tidak ada. Nah, timbang kok kene nggo ngarep pintu, cedakno WC kono wae. Ngarep pintu. Wis tur ndak usah dikasih lampu, enggak usah. Atau andai kata ari-ari dibuang gimana, rasa dipendem. Ya. Buang neng kali itu boleh enggak? Boleh. Mung mesake tukang jolo. Kalau ada orang jolo ikan, rumah saya itu iwak gede bae ari-ari. Mesake to ya. Dibuang di kali itu nanti malah dimakan ikan. Hubungan waduk Wonogiri, Wonogiri. Buang. Dibuang itu enggak apa-apa. Asal jangan mengganggu orang gitu lah. Pendemnya maksudnya supaya tidak mengganggu. Kalau hari-hari dibuang di dalam itu kan jadi karuan. Baunya busuk, sudah jadi penyakit. Apalagi? Ngapati atau puput puser, kemudian diadakan bersih desa itu, ada tuntunannya apa tidak? Ya, aku ya laisa minal Islam. Laisa minal Islam, jangan tanya tuntunan. Kono ngapati, ngelimani, dah. Mitoni kan gitu ya. Nah, gak akan dikenal dalam misal mitoni itu gak ada. Ngapati apa meneh. Apa meneh puput puser, pusernya dipangan ibu nih. Kan udah gitu ya. Katanya bayang ngeri pusernya dadadal itu aja dibuang. Tapi harus dimakan oleh ibunya. Nah, tapi zaman mbah-mbah dulu itu begitu. Bareng wis ngaji bareng kok masih. Mbah kundise ya ngono kok lah. Banyak tau orang Islam yang ngikuti mbahe tanpa dalil itu. Kayak mangan mentah-mentah nek mbok goreng sing ngono to. Wong nek digoreng pusere ya bayine panas no. Wong sing digoreng puser wis tugel kok bayine panas. Bungane apa to? Lah kuwi ra ilok bener nek ra ilok iki bener. Rai-rai rapi, mosok bayi tugelan pusar dipangan. Timbang mau makan tugelane pusar, mbok. Sehari-hari ini kabeh mau cucuk. Cucuk. Apa lagi? Bila menginginkan anak perempuan, amal apa, amalan apa yang harus dikerjakan, Ustaz? Kamu punya anak laki-laki, nikahkan dengan anak perempuan, nanti dapat anak perempuan. Itu, lagi itu kan menunjukkan kamu itu gak bisa bikin anak. Lo josor mongso, gawe anak iso. Nek iso kenapa kamu bingung? Ya? Nek iso gawe anak, wah anakku terus lantak, saya tak gawe sewedok. Begitu, gagah lah kok bingung dengan cara apa. Kalau kamu sudah punya anak laki-laki, punya anak perempuan itu mudah. Nanti kalau sudah besar, nikahkan dengan perempuan, sudah punya anak perempuan. Jadi laki perempuan itu sama saja. Bagi Allah itu sama. Nah, orang jahiliyah dulu kalau punya anak perempuan, malu. Maunya kepingin punya anak laki saja. Nah, kalau kamu bisa bikin anak laki, kenapa? Tidak bikin anak laki, perempuan saja yang kamu buat. Barang lahir kamu kubur anakmu perempuan. Ya. Karena bayi lahir perempuan kubur. Bayi perempuan kubur. Padahal sebetulnya kamu itu ya butuh perempuan. Yang melahirkan anak perempuan tadi ya perempuan. Ya. Mestinya kalau menurut aturan jahiliyah itu bayi lahir perempuan kubur. Bayi lahir perempuan kubur. Dunia ini udah kiamat. Isinya tinggal laki-laki, tidak bisa tambah. Tidak bisa tambah kan? Umar bin Khattab dalam suatu riwayatnya, sejarahnya pernah begitu. Pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidupan ketika zaman jahiliyah dulu. Karena punya anak perempuan itu malu. Apalagi? Tentang memberi nama anak yang baik. Berkaitan dengan itu, apakah pemberian nama itu juga berarti doa? Karena terkadang nama seseorang serba bercorak baik, akan tetapi kepribadiannya berlawanan, Ustaz. Maka apa toh? Yang ada di pada nama itu apa? Nama itu tidak mesti dijenengi anak. Itu hanya nama manusia diciptakan oleh Allah sebaik-baik manusia, itu sebaik makhluk fi ahsani taqwim. Kenapa kamu beri nama aja kok tidak baik? Wong ini diciptakan manusia itu diciptakan oleh Allah makhluk yang paling baik. Maka mestinya memberi nama ya yang baik. Ya, tapi jangan punya keyakinan tak jenenge kalau saya namakan yang baik nanti jadi anak baik, tentu harapan orang tua begitu. Tetapi diberi nama baik, kalau tidak dididik menjadi baik, ya tidak baik. Ya baik. Kamu lihat sering di TV itu. Ya. Yang perampok-perampok, ada lagi yang curi sepeda motor. Ya, digebuki, dia di penjara dan sebagainya. Ana sing jenenge Sadiq kok. Ana jenenge Saleh. Jenenge apik-apik, jenenge Islam-Islam. Kok dadi maling? Nah, itu maka bukan nama yang menentukan jadi baik. Yang menentukan orang menjadi baik itu pendidikannya. Maka Nabi sejak kecil dididik. Umur 7 tahun suruh salat. 10 tahun belum mau sholat, gebuk. Itu maksudnya, sholat itulah jadi tiangnya agama. Dan sholat itu yang akan menjadikan orang menjadi baik. Karena sholat itu sendiri, tanha anil fahsya wal mungkar. Kalau sholatnya tegak, mesti jadi orang baik. Tidak mau berbuat fahsya, tidak mau berbuat mungkar. Mesti baik. Kan? Jadi jangan menggantungkan, wah anakku tak jenenge soleh itu sok mesti dadi orang soleh ditok nih. Tidak dididik dengan cara baik. Ya tidak jadi baik. Apalagi? Daging akikah yang sudah lewat hari ketujuh, apakah masih boleh untuk dimakan, Ustaz? Apa? Daging akikah yang sudah lewat dari hari ketujuh, apakah masih boleh dimakan? Kalau memang menyembelihnya tadi hari ketujuh, ya tak? Yang makan hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 boleh saja. Kamu diberi bagian banyak, ya tak? Beri bagian daging akikah 1 kilo. Kayak kowe wong sak omah mung wong loro, sedeng untumu lagi loro. Lah kan awet iwake. Boleh. Tidak salah. Hari ke-10, hari ke-11 daging akikah dimakan boleh saja. Tapi menyembelihnya kalau namanya akikah hari ke-7. Kalau akikah hari ke-10 itu bukan akikah. Kalau bukan akikah jangan tanya makan daging akikah, wong bukan akikah itu. Kalau akikah itu hari ke-7. Apalagi dengan kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran dan kemajuan alat-alat dalam operasi, akhir-akhir ini ada beberapa orang yang menginginkan kelahiran anaknya pada hari atau tanggal tertentu. Misalnya, akan dilahirkan pada hari kasih sayang, yakni 14 Februari 2014, atau dilahirkan pada 02-02-2002, dan seterusnya. Pertanyaan, apakah upaya atau tindakan itu menyalahi kodrat manusia? Apakah tindakan itu berdosa, Ustaz? Orang ya, kokean pola. Hari kasih sayang kemarin pas disambut dengan letusan. Itu hari kasih sayang itu. Kasih sayang kemarin kan pas 14 Februari kan. Hari kasih sayang. Itu. Nah, iya kan sayang beleduk, diuruki beleduk. Kasih sayang. Mula dong ngungsi melayu nanti ditompok, ada wong sing ora kena, dikasih sayang itu. Jadi tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Kowe apa nek mbok lahir kasih jane sudah akan lahir tanggal 10 kemarin, ibune kon ngampet, diampet Bu. Tanggal 14, wah sing ngampet iki setengah mati. Gitu. Wis aja mbok petatik dhewe. Ya, hari lahir itu kapan pun baik. Sudah saya katakan berulang kali, kapanpun hari lahir itu baik, apa esok, apa sore, apa pas kelut meletus, apa merapi meletus, ya itu baik, sudah semua baik. Merapi ini orang esok lahir, gitu. Wis lagi separuh, wis ora mlebu, ora metu, wis sudah susah itu. Serah saja pada Allah kapan mau melahirkan bayi ini. Saatnya lahir, lahir sudah diterima dengan syukur. Nah, terus. Nah, wis lahir, kupingi tengen diadani, kupingi kilot, kiwa di komati. Ada tidak begitu? Nah, ada, hadisnya ya ada. Ternyata hadisnya, sudah dibaca tadi. Sudah, sir. Nah, sudah. Katanya apa? Loh bayi lagi lahir kok mbak, sholatnya gimana? Hayalah sholat, ayo sholat, aku ki lagi lahir. Sebabnya. Ini tidak masuk akal. Oh ternyata hadisnya dhaif. Katanya biar suara yang pertama kali didengar oleh bayi itu kalimah thayyibah, ora iso. Mati sing, oh yang ngandani itu bapaknya. Padahal ketika mau dilahirkan di dalam kamar bersalin itu yang ada juga bidan atau dokter, bapaknya kok nunggu neng jobo. Maka begitu lahir, mesti krungu suara bidane atau krungu suara dokter. Oh sudah lahir, alhamdulillah, iso macul. Iya lah bener kan. Lagi lahir apa iso macul. Atau bapaknya, atau itu, ini bapaknya celukan neng jobo loh. Kok ngantani gini? Nah. Bayi ini wis krungu nek pancen wis krungu ya. Kowe kok nyeluk kon, kowe kok nyeluk bapake ning jaba kuwi lho, suarane wis mlebu rak kuwi sik to. Nek wis krungu padahal belum bayi lahir itu belum dengar apa-apa. Ya. Belum dengar apa-apa, belum bisa melihat apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu dulu kan pernah lahir, Pak. Coba ketika lahir lihat apa? Tidak lihat apa-apa. Dan itu yang mengatakan Allah. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum. Ya. Allah yang melahirkan manusia ini dari perut ibumu. Lahirkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'an. Tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal af'idata. Kemudian diberi pendengaran, penglihatan dan hati. Na'lakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Ketika lahir itu telinga sudah diberi pendengaran, belum. Jadi ada kuping tapi tidak dengar. Mbok adanono ya tidak dengar. Diberi penglihatan. Mata sudah diberi tapi belum melihat. Maka ketika bayi baru lahir dililing adi culek mripate ngono ya ora kedep ora ngerti kok. Nah, nanti kalau sudah mulai proses, nah dililing rono arene iki gondeleng apa itu tuh mainan mripate iso. Nah, karena lagi wis mulai melihat. Telinganya sudah mulai mendengar. Omne dililing di gojek iso guyu lagi wis krungu karo wis lihat. Sebelum itu lahir enggak ngerti apa-apa. Itu menurut kata Allah begitu. Nah kok lahir kupingnya diadani tangan. Kiwa kok mati ya malah bingung nunggu. Nek krungu tenan bingung. Hayya Allah sholat. Hati belum bisa berfungsi, belum berpikir. Sudah diberi tapi belum berpikir. Belum bisa merasakan apa-apa. Apa lagi? Berkaitan dengan berusaha cukup, satu pertanyaan mohon dijawab sekarang, Ustaz. Di waktu saya menikah dulu, yang menjadi wali saya adalah orang kafir karena tidak sholat. Di dalam keluarga saya, sering terjadi ribut, bertengkar hebat, sampai kami kebingungan. Sehingga kami merasa karena pernikahan kami tidak sah. Lantas saya ke kantor desa, minta surat pengantar cari, pengantar carik dikasih sama Pak Carik, lalu saya ke kantor pengadilan negeri, permintaan dikabulkan. Oh, kami ulangi Ustaz. Lantas saya ke kantor desa minta surat pengantar cerai, dikasih sama Pak Carik, lalu saya ke kantor pengadilan negeri, permintaan dikabulkan. Sehingga menjadi tolak satu. Jadi saya sudah menyatakan tolak satu kepada istri saya. Kemudian tidak lama kami berdua berangkat ke kantor KUA, intinya minta dinikahkan lagi di KUA. Dinikahkan lagi sama Bapak Naib dan yang menjadi saksi ya pegawai KUA itu juga. Pertanyaan, nikah saya itu sah apa tidak? Karena pernikahan saya tidak sepengetahuan keluarga kanan kiri, yang tahu hanya Pak Naib dan saksi-saksinya di kantor KUA itu juga, Ustaz. Nikahmu sah-sah aja, dinikahkan Pak Naib dan ada saksi. Walaupun saksi tidak harus tanggane, boleh. Saksi paling sedikit dua orang, boleh. Artinya sah gitu loh. Sudah sah itu. Apalagi? Saya punya anak perempuan, sebut saja si A, murtad karena mengikuti suaminya yang beragama Nasrani. Ketika menikahnya, kami tidak mau menikahkan karena berbeda agama. Lalu ia pergi entah kemana, saya tidak tahu. Setelah sebulan kepergiannya, ia memberitahukan kepada Mbak Yunya bahwa dia sudah menikah secara Nasrani hingga mempunyai dua anak, dia tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga kami. Pada Desember 2004, suami saya meninggal. Ia dikabari Mbak Yunya bahwa bapaknya meninggal. Lalu ia dan suaminya datang. Sejak hal itu, setiap hari raya Idul Fitri, ia datang untuk minta maaf. Seperti tradisi Lebaran. Melihat yang demikian itu, Mbak Yunya yang sulung dan suaminya tidak mau disalami si A. Malah dia menyuruh supaya si A dilepas saja. Tidak boleh pulang karena bukan anak ibu. Ibu sudah sepuh, kasihan ibu nanti di akhirat di neraka. Padahal saya sudah wasiat apabila nanti saya meninggal, warisan supaya dibagi menurut Islam. Sehingga anak saya yang murtad tidak akan mendapat warisan. Bagaimana saya terhadap si A waktu sekarang ini? Apakah saya menuruti saran anak saya yang sulung tadi, Ustaz? Kalau mumpung masih hidup, kalau bisa ya dinasihati, mau kembali jadi orang Islam. Mumpung ibunya masih hidup. Kalau memang tidak mau jadi orang Islam, kalau nanti ibunya meninggal, kalau ini ada pesan supaya dibagi cara Islam, anak yang murtad tadi tidak mendapat warisan. Jadi tidak saling mewarisi. Kalau ibunya Islam, anaknya kafir, tidak mewarisi. Sebaliknya kalau anaknya nanti yang mati, ibunya pun tidak mewarisi. Putus hubungan. Betul itu. Ya dah? Kalau dia sudah murtad, dan tidak bisa sambung. Tidak bisa sambung. Maka dari itu dilepas ya sudah. Jangan mikir warisannya. Kalau sudah mati, dia dalam keadaan tidak Islam, ya tidak berhak mewarisi dia. Tidak punya hak waris lah. Terus apa lagi? Ayo teruskan. Ya, bisa melihat dengan ini. Jadi bukan saya ngarang itu, melihat tayangan TV di Metro TV tadi malam. Ayo pertanyaan selanjutnya. Tugas orang tua melamarkan anaknya untuk menikah. Bagaimana cara ngomong siapa yang harus ikut, Ustaz? Siapa aja boleh ikut. Ya. Kok siapa harus ikut? Siapa saja boleh ikut. Mung nek lagi ngelamar, apa yo rasa oke-oke, mesake sing ditekani. Ngelamar, nah, nyukung oke ya, ngelamar itu 2-3 orang udah cukup. Jadi tidak ada ketentuan siapa dan harus berapa, enggak ada ketentuan. Maka disederhanakan saja. Ayo. Cara ngomongnya, Ustaz. Nah, ngomong hitam. Ngomong terserah aja. Isoe piye ngomong. Lu ngelamar toh. Lamar misalnya yang dilamar jenenge sapa, ya ta? Tembung bapaknya sapa. Terus terang aja, Pak, datang saya ke sini. Ya, kalau itu bapaknya sendiri ya. Bapaknya nembungkan untuk anaknya. Boleh kok bapaknya sendiri. Ngongkon orang lain ya boleh. Ya ta? Kalau bapaknya sendiri yang datang ya mudah. Pak, ya terus terang aja lah, saya kesini minta anak perempuanmu yang namanya ini mau saya nikahkan dengan anak saya laki-laki namanya ini. Nah, boleh apa tidak? Ngono ya ento. Urasan dadak sepindah tuwi kawilu jengan. Kaping kalih. Nah, kaping tiga kuwi kaping papat lagi. Ya. Kaping sekawanipun wonten rigati sekedhik. Padahal kuwi sing pokok malah. Kudune sing pokoke didhisikke ngono. Nek wong Jawa modele ngono ya ora apa-apa, boleh wong itu adat. Adat ora diberantas. Seneng ngono ya boleh. Ngomong jujuk wae ya keneng. Ini keneh datang situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, ya alhamdulillah Pak winangi wilujeng. Ya, kula temuki mriki, oh, maaf ya. Ada yang tidak bisa bahasa Jawa. Saya kadang-kadang kan gitu, diprotes sekolah ini, Ustaz mengajar nanti hati karena nasional, tidak usah pakai bahasa Jawa. Gitu. Ya, sekarang tak anggap saya ngerti kabeh bahasa Indonesia. Ya, datang aja. Saya datang ke sini, terus terang, mau minta anak perempuan bapak yang namanya ini, kalau ada kecocokan, mau saya jodohkan dengan anak saya yang namanya ini. Anak itu tidak boleh. Ini anak saya yang calon saya tembung sama anak bapak itu. Wah, itu boleh ditambahkan. Nah, terus kowe mbok tekoke carane jawab piye barang. Jawab ya terserah langsung. Dijawab ya boleh. Besok nikah ya boleh itu. Ora seneng ditekoki anakmu wis nyambut gawe urung. Pekerjaannya apa? Wetone apa? Ndak usah itu. Ndak. Ya monggo terserah ngomongnya piye sing penting ngerti karepe gitu aja. Apalagi di beberapa buku tulisan Al-Ustaz, di sana kami dapati tulisan melangkah di atas manhaj nubuwah. Mohon dijelaskan tentang manhaj nubuwah dan mohon diterangkan Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan 7 dengan asbabun nuzulnya, Ustaz. Jadi manhaj nubuwah itu maksudnya cara nabi atau sistem yang dilakukan oleh nabi. Ya. Itu maksudnya. Coba dibaca surat Al-Hujurat ayat 6-7 itu. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 6 dan 7. Ya ayyalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum natimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Walakinna allaha habbaba ilaykumul imana. Wazayyanahu fi kulubikum. Wakarroha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ula'ika humur rasyidun. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang ditanyakan apa? Asbab keterangan dan asbabul nuzulnya. Ya. Itu pentingnya tabayun. Maka kalau ada berita, orang fasik membawa berita supaya diuji kebenarannya. Jangan sampai kamu mengambil keputusan hanya berdasarkan katanya-katanya. Tidak tabayun. Dengar berita katanya begini. Nah, terus diterima saja. Terus mengambil keputusan. Kamu nanti akan menyesal kemudian. Dan ini ada asbabunulnya, ada suatu riwayat. Ada seorang namanya Haris. Al-Haris. Dia datang menemui Rasulullah. Kemudian setelah singkatnya saja ketemu Rasulullah. Dia ditawarin untuk masuk Islam. Setelah itu dia mau masuk Islam. Setelah masuk Islam dinyatakan oleh dirinya juga menyatakan pada masuk Islam. Selanjutnya apa yang diberikan? Rasulullah menjelaskan. Karena masuk Islam, dia untuk membayar zakat. Nah, Al-Haris tadi setelah pulang sampai di rumah, mengajak orang-orang sekitarnya, termasuk sahabat keluarganya, untuk masuk Islam. Nah, beliau pada waktu itu mengajak, Nabi mengajak Al-Haris tadi membayar zakat. Haris juga menyanggupi, justru nanti Haris akan mengumpulkan zakat yang ada pada dirinya dan zakat orang-orang yang diajak oleh Al-Haris masuk Islam mau. Tadi mau dikumpulkan. Pada saat tertentu, waktu tertentu, Rasulullah sudah berjanji nanti akan mengutus ke tempat Al-Haris tadi untuk mengambil zakat yang dikumpulkan oleh Al-Haris. Di samping zakatnya Al-Haris sendiri dan juga zakat orang-orang yang sudah menyatakan masuk Islam. Udah. Dan waktu saat pada waktu yang telah ditentukan, hari dan tanggal yang sudah ditentukan oleh kesepakatan dengan Rasulullah tadi, Rasulullah akan mengutus seorang utusan mengambil zakatnya. Jadi kok ditunggu-tunggu kok tidak ada utusan datang. Sampai Al-Harits itu mengatakan tidak biasa terjadi begini ini. Rasulullah itu biasa menepati janji. Mengapa ini sudah lewat hari yang sudah ditetapkan kok tidak ada datang mengambil zakat yang sudah kami kumpulkan. Maka Al-Harits berangkat lagi untuk menemui Rasulullah. Dan sebetulnya Rasulullah itu telah mengutus yang namanya Al-Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah diutus Rasulullah mengambil zakat di tempat Al-Harits tadi. Tapi dalam perjalanan, Al-Walid bin Uqbah tadi hatinya gejolak. Karena pernah pada saat itu, ketika masih zaman jahiliyah ya, pernah bermusuhan dengan Al-Harits tadi. Dan ini suruh datang ke tempat Al-Harits mengambil zakat yang sudah dikumpulkan tadi. Nah, maka Al-Walid bin Uqbah ini ada rasa takut datang ke sana. Maka setelah di jalan dia kembali. Tidak jadi mengambil, datang kembali kepada Rasulullah. Dia membuat laporan palsu bahwa saya sudah datang ke tempat Al-Harits. Saya mau minta, mau mengambil zakat yang sudah dijanjikan. Ternyata tidak boleh, malah dia mengancam saya akan dibunuhnya. Nah, jadi diambil malah mengancam atau dibunuh, maka saya tidak dapat itu. Wong saya malah akan dibunuh. Nah, sampaikan kepada Rasulullah. Nah, setelah begitu itu Rasulullah mengutus rombongan untuk menemui Al-Walid, untuk menemui Al-Harits tadi. Coba cek apa betul orang. Ya. Nah, yang diutus rombongan diutus Rasulullah tadi ketemu di jalan dengan Al-Harits. Ditanya, mau kemana kamu? Ini Al-Harits ya? Iya, mau kemana? Saya diutus oleh Rasulullah untuk mengambil zakat yang sudah dijanjikan. Nah, katanya kamu tidak atau menolak, Allah telah mengutus seseorang mengambil zakat yang dijanjikan, kamu tolak dan malah akan kamu bunuh. Al-Harits kaget itu. Demi Allah, tidak pernah ada seorang pun yang datang kepada kami. Tidak ada yang seorang datang. Jadi, laporan tadi laporan palsu. Maka akhirnya setelah itu ketemu yang mengutus tadi, yang diutus oleh Rasulullah, maunya kan mau menangkap Al-Harits ini, mau ditangkap. Berarti mau berani, pesan Rasulullah malah mengambil zakat, malah ditolak dan mau dibunuh. Datang kembali pada Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, jelaskan apa adanya. Bahwa sampai hari ini belum pernah ada seorang pun yang pernah datang kepada kami untuk mengambil zakat. Nah, itu berarti laporan itu orang fasik yang berita itu. Nah, maka dari itu turunnya ayat itu karena sebab ini. Nah, coba andai kata tanpa tabayun langsung Al-Harits tadi diperangi, apa yang terjadi? Dia orang benar padahal. Nah, budaya tabayun ini sekarang sudah hilang. Apalagi kalau ditanam rasa kebencian. Tapi juga tidak sedikit orang yang hatinya bersih, masih mau bertabayun. Itu rombongan pesantren dengan dipimpin oleh kiainya yang dulu dari Wonosobo dulu pernah datang ke sini. Ya, karena dengan berita lewat CD-CD yang mengatakan katanya MTA menghalalkan anjing, zina lebih baik daripada tahlilan, zina lebih baik daripada maulidan, zina lebih baik dari istighosah. Di Sukoharjo banyak wanita-wanita berjilbab jualan krengsengan anjing. Ya, orang yang tidak tabayun langsung tertanam kebencian pada MTA. Mau pengajian MTA di mana? Ganggu, bubarkan, tidak boleh hidup di sini. Malah ada ditulis MTA bubarkan, NKRI harga mati. Tulis spanduk-spanduk. Padahal itu sebetulnya bukan orang yang cinta NKRI. Itu yang merusak NKRI ya orang semacam itu. Bukan orang yang mendukung Pancasila. Katanya Pancasila. Kalau dia orang Pancasila tidak seperti itu. Pancasila menghormati pendapat, menghormati, menghargai. Tidak boleh memaksakan kehendak, saling menghormati. Hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika harus sama-sama menghormati. Beda-beda tapi tetap satu. Juga satu bangsa Indonesia yang satu sama lain harus menghormati. Dengan agama lain pun kita harus rukun kok. Tidak ketemu dalam satu agama, tapi ketemu dalam satu bangsa Indonesia. Apalagi sama muslim, tidak ketemu dalam satu paham, tapi pasti banyak hal-hal yang bisa ketemu. Yang tidak ketemu, saling menghormati. Lana amaluna walakum amalukum. Yang ketemu bisa dikerjakan bersama-sama, mari kita kerjakan bersama-sama. Harusnya begitu orang yang menghormati, yang mencintai negeri kita. Cinta Pancasila, cinta Bhinneka Tunggal Ika, cinta NKRI, harusnya seperti itu. Tapi tidak. Dengan kedok NKRI, dengan kedok Pancasialis, itu gembar-gembornya saja. Sebenarnya perilakunya bukan perilaku orang yang cinta pada NKRI. Nah, kemarin di mana itu? Di alun-alun dinyatakan oleh Satgas kita. Pernyataan sikap. Bahwa MTA, Satgas MTA, pemuda MTA semuanya siap membela, menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Itu diwujudkan dengan perbuatan nyata. Coba andai kata itu tidak tabayun. Betul kan? Apa mereka? Tabayun pun tidak, langsung sudah ngecap seolah-olah MTA seperti yang diberitakan oleh orang fasik tadi. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Sudah suruh cari tuh. Nanti saya, wah neng kasetnya aku yang coba tunjukkan. Tidak ada, dia tidak akan ketemu. Nah inilah, maka itu berita ini andai kata tidak dia tabayun, akhirnya Haris akan diserang dan mungkin dibunuh. Padahal Haris orang yang benar. Nah yang berita bohong, orang fasik, pembawa berita fasiknya itu Al-Walid bin Uqbah tadi. Belum datang ke sana mengatakan sudah sampai. Dan diambil zakatnya tidak boleh, malah mengancam saya mau dibunuh. Nah itu orang fasik. Itu sebab-sebabnya turunnya seperti ayat itu. Ya, terasa cukup ini dulu ya. Sekarang coba dijawab pertanyaan yang terakhir. Ini saya yang masuk hari kemarin ini saya sangat sangat mendesak diperlukan untuk nah sekarang ini. Sebelumnya ini kami bacakan Ustaz. Ya. Abdul Jamil dari Sukorejo, Kendal, dari Majelis Taklim Terjemah Al-Qur'an. Ya. Dengan membawa jamaah 40 orang. Dari ke mana? Sini. Ya. Ingin tabayun. Ya. Karena banyak oknum kiai yang menyatakan bahwa MTA itu sesat. Bahkan tadi malam saya mendengar katanya MUI Kabupaten Kendal MTA sudah sangat terlanjur salah. Dan banyak yang mengatakan Al-Quran itu cukup dibaca saja. Sudah mendapat pahala. Tidak perlu diterjemahkan. Cukup ikut kiai saja. Karena kalau diartikan secara langsung, ibarat air belum dimasak. Alhamdulillah. Ini dari mana tadi? Sukorejo. Bapak Abdul Jamil, Sukorejo, Kendal. Sir. Sukorejo, Kendal. Membawa santrinya berapa? Jamaahnya 40 orang. 40 orang. Sukorejo. Mana Pak Kiainya? Monggo Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang ini kita bertemu dengan Ustadz kontroversi yaitu Ustadz Sakino. Kata kebanyakan oknum daripada kiai yang ada di kampung-kampung kami. Karena berita bohong itu telah sangat-sangat menyesatkan umat. Iya. Satu. Terus yang kedua, betul, kami Pak. Juga betul, di... Saya luruskan dulu, Pak. Ya. Kalau yang dimaksud saya bukan Sakino, nama saya Su. Sukino. Sukino. Ya. Ya. Lanjut, Pak Sukino. Ya, mari. Ya. Kata-kata Sukino di depannya ditambahi huruf A. Sudah. Ya. Hadirin tahu sendiri itu lanjutannya. Jadi ya, maksudnya kan asu gitu maksudnya. Ya, begitu. Ya. Itu malah ada kok yang ngomong asu keno gitu lah gitu. Maksudnya gitu. Karena itu hampir ada mirip dengan apa yang saya ajarkan kepada santri-santri yang ada di Kabupaten Kendal. Ya, di Desa Pucakwangi, Kecamatan Pagruyung, Kawedanan Sukorjo. Ya. Jadi kami di sana mengadakan majelis taklim terjemah dan tafsir Al-Quran. Ya. Sebagai panduan dan rujukannya adalah mengambil dari Al-Istiqlal Jakarta, yang dipandu oleh lulusan Madinah, LC. Ya. Tapi karena di kampung itu tidak ada yang namanya terjemah Al-Quran dengan bahasa Indonesia, maka kalau kita terjemahan ke bahasa Indonesia, katanya itu sebagai apa namanya satu pelanggaran. Dan itu akan menjadi rusak, dan itu ibarat air belum dimasak. Maka dari itu yang masak adalah para kiai itu. Sehingga orang cukup mengikuti kiai saja. Ya. Nah ini yang saya sesalkan. Lalu tadi malam setelah saya ngisi pengajian Jamaah Haji Nurul Quran, Ek Taruna Al-Quran Yogyakarta, pimpinan Dr. Budi Argo, itu ada yang membisiki saya bahwa MTA sudah terlanjur salah. Dan katanya ini loh, ya, ada kabar buruk. Menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kendal bahwa MTA itu adalah sesat. Ya. Maka di sini saya ingin bertemu dengan Ustadz. Namun ketika di rumah kami ingin mencari gelombang mana yang ada Ustadz Sukinonya itu belum ketemu sampai sekarang. Ya. Kiranya itu saja Ustadz, tidak terlalu banyak. Terus Bapak sampai ke sini yang menunjuki siapa? Belum ketemu. Gelombangnya sudah sampai ke sini. Sampai sini yang menunjukkan. Ya. Oh ya. Kami sudah mendengar itu ada 2 tahun lebih. Yang namanya Ustadz kalau di sana Sakino gitu. Ya. Ya. Begitu. Oh, berarti bukan saya itu Pak. Ya. Lalu ada 1 bulan lamanya tiap hari Jumat itu bertemu dengan jamaah. Kapan ayo ringan Ustaz Sakino kuwi? Lalu kemarin terjadilah rembuk. Ya sudah, kita nyari ke sana. Katanya ada dari salah satu jamaah ini yang anaknya yang berdomisili di Surakarta. Biasa mengikuti pengajian Ustaz Sukino. Nah ini baru lurus temannya. Ternyata setelah demikian, itu Alhamdulillah. Saya support, saya dukung Ustadz, mari bersama-sama bergandengan tangan untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi. Karena kita sadar, Allah akan mengangkat derajat suatu penduduk negeri manakala penduduk negeri itu mengedepankan kitab sucinya, dan Allah akan menjatuhkan dan membinasakan kepada suatu penduduk negeri manakala mengabaikan kitab sucinya. Ya. Yang kedua menyampaikan satu hadis Rasulullah, Al-Qur'an hablullahil matin. La yantaqida la yang qadiya ajabi wala yunqada wala yuhtala bi kasratir rati mangqala bi sadaka wa man amila bi rasada wa man ittasama hudiya ila siratim mustaqim. Monggo nanti dijelaskan oleh Ustaz barangkali ada waktu. Sakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sebelum diakhiri, oh ya. Kalau tadi tidak boleh diterjemah bahasa Indonesia, terus terjemahnya bahasa apa itu Pak? Bahasanya karena kami ini memang asli daripada pesantren Salafiyah, Ya. Kalau kita mengartikan bismillahirrahmanirrahim, bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmanin dan kang paring murah ing dalam dunia lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahimin dan kang paring melas asih tertentu maring kaulane mukmin ing dalam akhirat bloko. Nah, itu orang Jakarta enggak tahu itu. Makanya. Jadi Quran itu hanya khusus untuk orang sana saja itu. Iya. Itu orang Jakarta enggak tahu, apalagi orang Bulang Mangundu. Nah, apalagi orang Sulawesi. Ya, enggak tahu itu, orang Jakarta aja enggak tahu. Orang Bandung itu, ya. Maka saya kalau ngisi pengajian ini diprotes tidak boleh hanya dengan bahasa Jawa karena banyak enggak tahu. Ya, ya Bapak. Ya, cukup Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, ya. Alhamdulillah. Ini seorang kiai mau tabayun ini, betul. Ya. Lah, kalau tadi Majelis Ulama Kabupaten, kalau betul tuh kalau Majelis Ulama mengatakan NTA itu sesat, Majelis Ulamanya coba suruh datang ke sini, suruh nunjukkan sesatnya di mana. Ya, Pak, nanti diajak, Pak, ya ke sini tolong. Kalau enggak punya ongkos, saya beri ongkosnya. Kalau perlu mendalami di sini, menyemak supaya tahu sesatnya MTA di mana. Kalau dia figurnya sebagai Majelis Ulama, tugasnya meluruskan yang sesat. Nanti tulus di sini. Sehari dua hari enggak paham, karena boleh di sini satu bulan gratis. Udah, mau nginep di sini boleh, mau cari penginapan di hotel di Solo yang paling bagus, paling mahal tak biayai. Udah. Betul, saya tidak ngomong kosong dengan konsekuen. Kalau Majelis Ulama betul, ulama itu warasatul anbiya, bukan waris setan, warasatul anbiya. Pewaris para nabi. Nabi itu kalau melihat yang sesat, yang salah, diluruskan. Bukan ngerti aja tidak, datang belum pernah. Majelis Ulama kok hanya dasarnya katanya-katanya. Itu katanya-katanya siapa? Wong Qur'annya sudah jelas. Ya. Kalau Qur'an tidak boleh diterjemahkan, atau menerjemahkan itu dianggap salah, yang salah bukan saya. Departemen Agama itu harusnya ditutup karena beliau di Departemen Agama itu menerjemahkan Al-Quran yang disebarkan di seluruh Indonesia ini. Malah Kementerian Agama menerbitkan Quran terjemahan dikirim ke daerah-daerah kemana-mana. Itu salah. Yang paling ngerti ya itu tadi yang mengatakan Quran itu ibaratnya air belum ada bumbunya gitu ya. Masak belum ada bumbunya. Mulai terus dibumboni sak karepe dhewe dadi oblok-oblok itu tadi. Ya. Al-Qur'an dibacake panganan. Wong masih ulama sing dipikir wong pangan. Qur'an barang dibacake panganan. Ada lagi ulama yang menganggap Qur'an itu ibaratnya herbal. Ya, ngerti aja tidak. Na'udzubillah. Maka betul kalau itu banyak menyesatkan umat, betul itu. Sebab kalau orang mengerti Al-Quran tidak mau ditipu. Ya, maka jangan ngaji Quran. Nanti kalau ngaji Quran biasanya diajak ini mau, diajak itu mau. Akhirnya ulama yang mengatakan itu tadi kehabisan. Pengikut. Dijak ngene ragelem, jak ngono ragelem. Wah padahal saya kalau gitu, saya gini, gitu, gini, saya dapat hasil. Ya. Nah itulah, itu ulama su'. Kalau berdasarkan itu ulama su'. Sebab kalau ulama betul, itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Sedang nabi kita Muhammad SAW mewariskan apa? Al-Quran dan sunnahnya. Taraktu fikum amroini. Lantadilu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Aku wariskan kepadamu dua hal, dua perkara. Tidak akan sesat siapa berpegang teguh pada dua perkara itu. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sunnah Nabi. Perjalanan hidup Nabi. Siapa berpegang teguh itu dijamin. La yadillu wa la yasqo. Tidak sesat dan tidak celaka. Namun golek ganjaran. rung karwane entuk. Quran diturunkan bukan untuk mengumpulkan ganjaran. Memang tidak kita pungkiri, orang membaca Quran itu dapat ganjaran. Ganjaran. Tapi Quran diturunkan bukan untuk mengumpulkan ganjaran. Tapi menjadi petunjuk. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia. Dan menjelaskan petunjuk itu. Serta membedakan, pemisah. Yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Maka orang tidak mengerti Al-Quran walaupun hafal sekaligus ya. Hafal Quran tapi tidak ngerti maksudnya. Tidak bisa mengerti yang hak dan yang batil. Tidak ngerti. Nah, karena tidak mengerti yang hak dan yang batil, tidak bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau paham pun tidak, walaupun membaca bisa tapi tidak paham, bagaimana bisa melaksanakan larangan Allah, meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah Allah. Wong perintahnya dan larangannya tidak dikenal. Bisa jadi yang itu dilarang malah dikerjakan. Yang diperintah mengerjakan malah ditinggal karena enggak paham. Tapi alhamdulillah bangsa sekarang kita rakyat sekarang pinter. Bukan manut kiai-kiai sing ngono-ngono kuwi wis ora gelem to kan. Dah ndak mau. Ya. Quran ndak boleh diterjemahkan bagaimana bisa tahu kecuali kalau kita itu orang Arab. Orang Arab pun yang memang lahir di Arab ya orang Arab asli. Bukan orang Arab yang lahir di Indonesia. Orang Arab di Indonesia banyak yang tidak paham bahasa Arab. Kalau orang Arab betul, Quran dibaca itu kan tidak perlu diterjemahkan, sudah tahu terjemahnya. Wong memang bahasa hariannya bahasa Arab. Quran itu bahasa Arab. Ya tapi enggak usah diperhatikan, ya didoakan saja. Mudah-mudahan orang itu diberi hidayah oleh Allah. Paling tidak mau bertabayun, mau kesini tabayun. Seperti dalam pertanyaan yang terakhir tadi, akibat tidak tabayun menyesatkan banyak umat yang mestinya ingin tahu petunjuk. Pokoknya orang bali Quran manut kiai wae. Padahal sudah saya terangkan, nek manut kiai di Solo itu susah. Ya, maka di tadi ada ini. Pintere wartawan loh ini ya, bukan. Kiai-kiai keleleran di Museum Jimat MTA. Ini bukan menghina kiai yang ahli agama loh ya. Maksudnya wartawan mesti begitu. Kiai-kiai keleleran di Museum Jimat itu maksudnya di Jimat MTA yang dikumpulkan di lemari itu banyak kiainya. Ada Kiai Brojol, ada Kiai Samber apa kemarin ada kiai macam-macam kiai di situ keleleran di situ. Wes radio pene diumbruk ketok. Dimorki semar mesem bareng. Nah, itu di situ. Nanti bisa dibaca ini. Ini wartawan bukan saya yang memuat ini. Ya. Interaktif dan pencerahan. Tabloid. Nah ini dah kiai-kiai keleleran di sini. Maksudnya kiai yang jimat-jimat dinamakan kiai, banyak di situ keleleran di situ. Nek ngaji milih ngaji agama neng kiai sak kecekle kiai bisa sesat. Tapi kiai ngaji agama neng kiai brojol. Ngaji agama neng kiai Guntur Sari. Ngerti kiai Guntur Sari itu apa? Gamelan. Kiai Guntur Madu. Ya, gong. Ya, surata mantep neh Kiai Setomi. Kiai Setomi itu meriem di Solo itu loh, Keraton Solo ada namanya Kiai Setomi. Ana meneh kiai sing sikile papat. Lah ku ya kiai. Mula kiai itu jane ya. Itu untuk sebutan kehormatan. Orang yang ahli agama, tapi akhirnya kabeh-kabeh dijenengke dadi pelecehan. Kare simat yo kiai, gamelan kiai. Beduke ya jene kiai. Coba-coba. Iya. Sing tunggu alas kaya jare ya kiai. Tahu enggak? Nah. Jadi sing rajane alas singo tuh kiai. Kiai singo ludro apa itu. Itu. Ya, jadi alhamdulillah kalau Bapak mau bertabayun. Inilah keadaan MTA seperti ini. Kalau memang ada kekeliruan kesalahan, tolong diluruskan. Ya. Kalau tidak ada kesalahan, jangan dicari-cari kesalahan. Ya, orang yang tidak tabayun, ya tadi ya di Demak saya ceritakan tadi. Masa wong ngaji di demo dibubarkan karena dianggap aliran sesat. Terus mecahi piring, lah sing sesat sing dicoba. Gelas pecahi, piring pecahi. Yang sesat mana? Itu sudah melanggar aturan negara. Dilanggar. Pemasuk rumah orang itu harus izin. Apalagi, apalagi mau mecah piringnya wong harus minta izin. Tanpa minta izin. Membuat kerusakan itu. Itu nyalahi. Nah kok katanya itu cinta NKRI. Itu namanya penentang NKRI. Karena melanggar aturan yang berlaku di negara ini dilanggar. Itu bukan pecinta, itu penentang. Maka jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang yang hanya pintar gembar-gembor. Tak dilihat kenyataannya. Lihat kenyataan. Tapi kita negara itu negara hukum. Ya sudah, serahkan pada hukum. Urusan negara biar diselesaikan hukum. Urusan perilaku mereka terhadap pengerusakan, ya, penghambatan, penganiayaan terhadap kajian-kajian Quran dan Sunnah. Kita serahkan pada Allah. Biar Allah yang menyelesaikan. Bukan kita yang akan menyelesaikan. Sudah? Ayo. Kalau begitu sudah jam 11. Dan ini tertaruh ditunda aja. Jawaban pertanyaan langsung aja. Ya, terima kasih atas kedatangan Bapak Kiai dari mana tadi? Purworejo. Sukorejo Kendal. Sukorejo Kendal. Mudah-mudahan pengajian Bapak di Sukorejo Kendal bisa hidup subur, maju, ya, insya Allah bertemu. Asal yang dikaji Quran dan Sunnah, dimanapun juga akan ketemu. Dan umat Islam ini disatukan oleh Allah. Hanya dengan Al-Quran manusia bisa satu. Dengan organisasi, dengan partai, apapun tidak bisa menyatukan manusia. Ya, nah? Nabi kita dikatakan oleh Allah, Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, ma alafta baina qulubihim, walakinnallah Allah wa bainahu. Engkau Muhammad tidak akan bisa menyatukan hati orang-orang yang beriman. Sekalipun disediakan dana sepenuh bumi. Sepenuh bumi disediakan dana untuk mempersatukan orang-orang yang beriman. Tidak akan bisa. Maka partai tidak bisa menyatukan umat Islam. Organisasi tidak bisa. Apapun tidak bisa. Walakinnallah Allah fa bainahum. Allah lah yang bisa menyatukan hati mereka. Dengan apa Allah menyatukan hati mereka? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalau kita berpegang teguh Al-Qur'an tidak akan bercerai-berai. Karena umat Islam itu aslinya itu satu. Wa inna hadhi ummatukum ummatan ummatan wahidah. Punya kamu umat Islam itu umat yang satu. Ya. Kalau sudah tidak satu itu sebenarnya sudah meleset dari aturan Islam. Sebenarnya umat Islam itu umat yang satu, umat wahidah. Nah, oleh karena itu, wa anna rabbukum fattaqun, aku Tuhanmu, maka takwalah kamu kepadaku. Nah, ayo terus sekarang pertanyaan langsung aja. Pertanyaan langsung silakan sebutkan mic. Nomor 15, Mik, nomor 16 5. Ustaz. 13 Ustaz. 16, nomor 5. 16, 16 nomor 5. 13. 15 ya, sementara nomor 16. 5. Baik, nomor 16, 13, 5 dan 15. Baik, kita mulai dari nomor 16. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan beberapa pertanyaan, Ustadz, di sini tempo hari sebelum saya berangkat ke Solo mendapat SMS dari rekan-rekan dari Batu Raja dan Batu Marta agar kiranya dapat menyampaikan salam dari binaan di Batu Raja dan Batu Marta. Semoga Ustadz sehat selalu dan dapat mengasuh setiap jadwal kajian di Ahad pagi ini. Amin. Alika walihimussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya Ustadz, nama saya Waluyo, yang dulu sugeng jadi Waluyo itu. Ya. Sekarang saya berada di sini atas nama dari rekan-rekan dari Batu Marta Unit 2 yang kelompok kajiannya di Batu Marta Unit 3, Oku, Sumatera Selatan, Ustaz. Sehubungan dengan banyaknya isu tentang MTA yang bergelora, istilahnya mulai di pelosok-pelosok Batu Marta dan Batu Raja itu sudah mulai tersebar CD-CD yang isinya menjelek-jelekkan tentang ajaran-ajaran MTA, termasuk juga menjelek-jelekkan panjenenganipun Bapak Ustaz. Ya, CD-nya Pak siapa? CD-nya itu. Yang menghalalkan anjing yang lek marzuki itu. Oh iya. Itu ya kiai. Saya tidak mau menyebut Ustaz karena itu kayaknya enggak pantas disebut Ustaz saja. Ya. Lek itu saja lebih pantas kiranya. Ya kan akhirnya masyarakat menilai sendiri lah. Padahal itu kenal baru saya. Pernah di sini ya baru saya. Sudah bisa membedakan. Biar disebarkan seluruh dunia enggak apa-apa kaset itu. Ya Ustaz. Ya. Jadi sehubungan dengan isu-isu yang disebarkan oleh Lek Marzuki itu, di Batu Raja ada rekan kajian itu kemarin dipanggil di Kemenak Ustaz. Ya. Jadi diminta keterangan apa benar apa yang diajarkan Majelis Tafsir Al-Quran itu. Ternyata setelah rekan tersebut namanya Bapak Suyatno itu mengklarifikasi, datang ke Kemenak membawa CD-CD rekaman Ustaz dan brosur-brosur dari MTA itu, ternyata dari Kemenak tersebut menyadari bahwa ini adalah tidak ada unsur kesesatan, dan situ terjadi dialog yang sangat baik dan berakhir dengan baik pula Ustaz. Itu di Kemenak mana itu? Di Batu Raja Ustaz. Di Kabupaten Raja. Oku, Sumatera Selatan. Oh ya. Ya. Ya. Selanjutnya Ustaz, dan juga ada yang menjelek-jelekkan Ustaz lewat saya sewaktu saya kembali ke Sumatera Ustaz dari Jakarta, kemudian mampir di sini. Itu Ustaz mungkin Ustaz orang memuang, kayaknya Ustaz asu tenan gitu Ustaz. Iya. Jadi tetapi gini Ustaz, katanya ajarannya sesat dan menyesatkan umat. Namun dari SMS itu hanya saya berdoa, ya saudaraku semoga kamu mendapat hidayah dan nantinya kamu dapat mengaji bersama-sama kami di Solo, gitu aja doa saya. Ya, baik. Selanjutnya Ustaz, ada beberapa pertanyaan di sini. Pertama adalah masalah saksi di dalam perceraian Ustaz. Saya pernah dijadikan saksi di dalam perceraian di Kuadi Batu Raja sana. Sehubungan dengan dua orang saksi itu, yang satu beragama Nasrani, yang satu saya Ustaz. Nah, dari hal tersebut, si anak tadi yang bercerai tadi orang tuanya Nasrani, padahal di situ dikawal dengan P3N dan saya. Namun oleh karena yang dipanggil di kantor itu saya dengan orang tuanya yang beragama Nasrani tersebut, jadi P3N itu tidak dijadikan saksi, malah saya yang dijadikan saksi dan orang tua tadi yang beragama Nasrani. Jadi pertanyaan Ustaz, apakah ini termasuk sah pernikahan itu? Yang kedua, maksud kami perceraian Ustaz, apakah sah perceraian itu? Yang kedua, apakah hakim tersebut termasuk hakim yang masuk neraka? Itu nanti mohon dijelaskan. Saya tanya dulu, yang perceraian tadi suami istri? Iya Ustaz. Agamanya apa? Pertama dia seorang Nasrani, kemudian masuk Islam. Dua-duanya? Iya Ustaz. Terus? Terus saksinya itu bapaknya yang Nasrani tadi Ustaz. Terus? Nah jadi itu maka dari hakim tersebut disuruh bersaksi. Silakan bapak bersaksi menurut keyakinan masing-masing. Kemudian saya juga dipimpin untuk menjadi waktu apa saksi tadi dibimbing untuk baca syahadat dan kalimat bismillahirrahmanirrahim itu dan wallahi itu Ustaz. Nah, kalau yang Nasrani suruh baca apa? Ya suruh percaya, suruh berdoa menurut keyakinan masing-masing, berikrar dengan kepercayaan masing-masing, artinya berdoa menurut kepercayaan agama Nasrani tersebut Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua Ustaz, di sini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda tadi berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan namamu dan nama ayahmu. Maka baguskanlah nama anak kalian. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 4, halaman 287. Pertanyaan Ustaz, bagaimana seandainya seorang wanita dihamili lebih dari dua orang, apakah nanti yang kami tanyakan adalah siapa? Kan di sini disebutkan dengan nama bapakmu. Jadi apakah nanti nama bapak yang menzina itu atau nama ibunya, Ustaz? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, masalah jenazah, Ustaz. Sehubungan dengan kegiatan jenazah di tempat kami itu, pernah ada seorang ibu melahirkan bayi yang prematur, Ustaz, yang belum umurnya kira-kira 4 atau 3 bulan. Dan jenazah itu sudah dibersihkan di rumah sakit, dimandikan, tetapi ini di rumah sakit non-muslim, Ustaz. Nah, langsung hal yang demikian ini tidak dimandikan lagi, karena mengingat bentuknya juga belum sempurna, langsung dimakamkan. Ini apakah sah di dalam pengurusan jenazah, ataukah bagaimana? Kami mohon tausiah dari Al-Ustaz. Kemudian Ustaz yang terakhir, mewakili dari cabang dari Batu Marta, mas kami binaan di Batu Marta, agar kiranya para pendengar di Batu Marta, agar kiranya nanti dapat bergabung di Batu Marta Unit 3, tepatnya di komplek PTP7, Batu Marta 3, di rumahnya Bapak Slamet Supriyadi. Atau dapat menghubungi nomor saya 0853-6776-2295. Demikian Ustaz, pertanyaan dari saya, mohon jawabannya. Atas terjawabnya pertanyaan tersebut, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai saksi, kalau di dalam Islam itu saksi harus orang Islam. Ya, saksi harus orang Islam. Tidak boleh mengambil persaksian kok bukan orang Islam. Nah mungkin di sana nggak ada orang Islam, adanya hanya kamu tok. Ya. P3A-nya hadir, cuman yang dipanggil itu saya dengan wali tadi, orang tua dari si perempuan tadi. Apa hakimnya atau naibnya tidak ngerti kalau dia bukan orang Islam? Ya sebetulnya tahu, tapi langsung pintunya itu ditutup gitu saja Ustaz, di ruang sidang itu. Ya artinya diingatkan, itu yang satu itu bukan orang Islam, Pak Hakim, maksudnya saksi itu orang Islam. Kalau ini pernikahan orang Islam kok disaksikan bukan non-muslim. Ya itu urusan dia, nanti biar ditanggung sendiri. Jadi kalau memang itu sudah diputuskan perceraian, ya sudah, jatuh itu. Kalau sudah diputuskan oleh hakim bahwa ini cerai dan istrinya, suaminya sudah mengucapkan kata tolak cerai, ya sudah jatuh cerainya. Kemudian anak yang wanita tadi dizinai dua orang, mungkin malah lebih ya. Dizinai satu orang kata ya, zina satu orang, terus jadi kehamilan. Jadi anak tadi hamil, ibu hamil tadi belum nikah. Anak itu nanti lahir tidak punya bapak, apalagi dua. Yang menghamili satu orang aja kalau hamilnya itu belum nikah dia tidak punya bapak. Tidak punya bapak. Nah, punyanya hanya ibu. Maka anak itu disebut punya bapak kalau hasilnya tadi dari pernikahan yang sah. Maka dia namanya anak itu tidak punya bapak. Dan nanti kalau dia dipanggil dengan nama bapakmu, ya dijawab saja itu tidak punya bapak. Jadi itu nanti, itu hadis itu maksudnya supaya tekanannya itu memberi nama anak itu nama yang baik, jangan yang jelek. Oh, nanti kamu dipanggil Bapak yang memberi nama kan bapaknya, nanti panggil anaknya dengan bapaknya. Mulai dipanggil yang namanya yang baik, aja tadi saya contohkan namanya, anaknya dijenengi Gudel, balai sing teko bukan kebu kan, kalau Gudel kudunya bapaknya kebu lah, ternyata bapaknya wong lah, kenapa kamu namakan anak kebu, apa kurang nama. Jadi itu tadi maksudnya Kanjeng Nabi tadi, supaya orang itu memberikan nama anak itu mbok yang baik, wong nama yang baik ada kok. Namakan jelek. Nama baik tidak harus Arab. Karmu golek jeneng Arab sing apik bae namakan Muhammad Kirdun. Wah, kuwi apik bahasa Arab. Ya, bae ketek Kirdun iki munyuk. Ya udah kalau begitu ganti Muhammad Ghanamun. Wah, ya Arab neh. Wedhus. Malah dapat jeneng sing apik ngerti. Tidak ape ora kudu Arab, wong Jawa jeneng Jawa ya ape lah, sing jenenge sing ape-ape kuwi. Ya. Jenazah yang sudah dimakamkan di mana tadi? Jenazah. Jadi anak tadi lahir prematur, belum berwujud. Sudah berwujud bayi belum? Nah, belum berwujud rasa. Tidak usah di apa itu? Tidak di rumat seperti jenazah, wong wujud bayi aja belum. Prematur mungkin masih rumput gumpalan darah. Langsung dikubur gak apa-apa, rasa dikafani. Dikafani ya boleh saja, tapi tidak dirawat seperti kalau wujud jenazah. Dikumbah tok langsung cemplungi kendil tuh biasanya, nek ada di rumah sakit. Kendil ladahan itu loh, gerabah lah kalau di sini. Dari gerabah langsung dipendem saat. Berapa itu tidak apa-apa. Ya sudah. Binaan di Bali Mata. Barangkali ada saudara yang di dekat sana belum tahu. Ya, ini ditulis nomor teleponnya. Saya baca lagi. 085-367-762-295. Nama siapa? Waluyo. Nah, namanya Pak Waluyo. Nanti bisa menghubungi Pak Waluyo kalau mau ikut binaan di Batu Marta. 085-367-762-295. Ya. Ayo, apa lagi? Yang lain. Baik, berikutnya nomor mic 13. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nama saya Pranindya dari Solo. Saya sekarang berstatus pelajar SMP kelas 3. Alhamdulillah kami sekeluarga sudah rutin mengaji sejak 2009. Tapi saya selaku muslimah di usia 15 tahun masih merasa susah untuk mendapat pergaulan yang syar'i. Ustaz, terlebih saya bersekolah di sekolah negeri, sehingga sungguh berat rasanya menjaga iman dan masih saja ada godaan untuk main-main. Ada dua pertanyaan Ustaz. Ya. Yang pertama, bagaimana Ustaz jika saya berteman namun belum tentu orang tua menganggap bahwa orang yang menjadi teman saya itu baik buat saya? Lalu apa yang perlu saya lakukan agar menjadi anak yang tetap berbakti pada orang tua? Temannya laki atau perempuan? Perempuan, Ustaz. Perempuan, ya. Yang kedua, bagaimana Ustaz cara saya menjaga iman agar tetap ada pada jiwa, tetap dan tidak mudah goyah karena pergaulan, Ustaz? Atas jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tetap menjaga iman, bergaul, memilih teman bergaul. Yaitu memilih teman bergaul yang baik-baik. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 28 itu. Sabar berkumpul dengan orang-orang baik-baik. Orang baik di situ diterangkan oleh Allah yang aktivitasnya itu hanya mengharap ridha Allah. Ya, dia suka datangi pengajian, suka beramal soleh, suka berbuat baik. Kumpuli orang-orang baik. Jadi seperti apa itu? Ben apa itu tombo ati ki lho. Aja mau diunekke tok, dilakoni tenan. Wong kang saleh. Nah, maksudnya kumpulah wong sing saleh. Jangan kumpul dengan orang yang toleh. Toleh itu lawannya soleh. Ya kan? Nah, jadi kumpul dengan orang-orang yang baik. Kalau kumpul memilih teman yang baik-baik, insya Allah bisa menjaga keimanan. Orang yang baik itu kalau diajak berbuat menyimpang dari agama, tidak mau. Tidak akan mau, takut pada Allah. Nah, itu pilih teman bergaul. Sebanyak-banyak teman yang jelek, saya yakin yang baik mesti ya masih ada. Baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Ya, kalau milih teman sekolah, teman sekolahnya, pilih teman yang tidak suka pacaran, tidak suka bolosan, tidak suka ya, yang suka belajar, suka membaca buku, suka agama, ngaji dan sebagainya, itu dipilih. Insya Allah nanti akan jadi baik, imannya makin kuat. Ya. Tidak goyah kayaknya. Tapi kalau yang dipilih orang-orang yang suka cemawaan, suka ya pergaulan bebas, laki perempuan seolah-olah bukan ya, bukan apa? Bukan lain jenis, biasa saja. Gablok-gablokan, geret-geretan, wah sudah itu ya, pelanjung cengengesan dan ya, itu dadine yang ngono kuwi. Ya. Maka anil mar'i la tas'alhu fas'al an qarinih. Untuk mengenal seseorang itu jangan tanya kamu orang baik, lihat saja teman akrabnya. Kalau teman akrabnya dia orang baik, insya Allah ya orang itu baik. Sebab kalau orang tidak baik berteman akrab dengan orang baik, mesti tidak kerasan. Sama-sama tidak kerasannya. Yang baik tadi teman akrab dengan yang tidak baik, ya tidak kerasan. Yang tidak baik tadi berteman akrab dengan orang yang baik, ya tidak kerasan. Bongsok gini tidak boleh, ini diingatkan itu tidak boleh. Nah, tidak kerasa lama-lama. Ya. Nah, belum tentu berteman, belum tentu baik orang tuamu memilihkan supaya apa mengharapkan hati-hati memilih teman bergaul. Walaupun wanita kadang-kala juga wanita sekarang itu lain dengan dulu. Kadang-kala wanita-wanita lebih kental daripada pria ada. Nah, seperti tadi. Wanita yang 60 tahun yang dikatakan Bu Risma itu. Ya tak? Dia lengganan cah SD, cah SMP, kira-kira saya ngajak siapa kira-kira? Yang nembung sih kira-kira siapa? Nembung apa ditawani itu? Mesti ditawani, kalau anak SD orang wani nembung gitu itu. Terus ditawani. Nah, cah SMP lah itu berarti kan wanita yang tidak baik kan. Tapi insya Allah yang baik masih ada. Cari yang baik. Ya, apa lagi? Berikutnya mic nomor 5. Penanya dengan mic nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Bapak Alwan. Purnawirawan polisi. Oh ya. Tahun 2012 baru pensiun. Dulu anak buah Bapak Anton Tabah. Ya, dari mana Bapak? Dari binaan Gondang Rejo Karanganyar. Oh, Karanganyar ya. Ini mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ustaz. Ya. Saya ingin menyampaikan keprihatinan saya selaku mantan polisi. Ya. Tentang gangguan Kamtibmas. Ini sudah menjurus ke kriminalitas. Terutama yang menimpa kepada saudara-saudara saya sepengajian yang di daerah-daerah lain. Kalau di daerah saya kondusif, Ustaz. Ya. Ini sampai mengusir-ngusir orang ngaji, mengadakan penganiayaan, pelanggaran hukum. Ini sebetulnya pada waktu apel kemarin, saya mau menyampaikan keluhan saya kepada Bapak beliau, Pak Kapolda. Karena polisi ini jelas menjaga Kamtibmas. Nah ini sampai terjadi penganiayaan. Ini sudah melanggar hukum, dapat dihukum. Karena dulu tugas saya sebagai polisi itu jelas undang-undangnya jelas. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya fungsi kepolisian, meliputi bidang keamanan, ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian negara selaku alat negara. Dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung hak asasi manusia. Namun apa kenyataannya? Umat Islam yang besar ini tidak mungkin diurus satu golongan. Tidak mungkin. Mari bersama-sama. Sing apik, sing bener. Saya sangat prihatin. Saya ngajinya juga di MTA. Api ini kok dibubarke. Api ini petunjuk Quran. Buddha linnas. Petunjuk manusia. Mau dibawa kemana? Umat Islam kita. Nek podo gelut. Loh, nek mecahi kaca, mecahi piring, mecahi gelas. Nek omahku tak pecah ndase. Itu dulu pada waktu saya dinas. Nek sekarang sudah pensiun, serawani. Serawani. Kewajiban saya hanya lapor saja. Loh, ini ustadz-ustadz saya itu kalau saya mau keras sedikit, ampun Pak Alwan. Ini Pak Fuad juga ada di sana. Wah, ampun Pak Alwan. Saniki njenengan pun pensiun sojo. Oh iya. Bener apik-apik wae ngaji wae sing bener mertobat. Saya itu sudah dosanya sudah banyak. Nek ora mertobat arep ngopo sing gowo mati ke opo? Iman dan amal. Loh lihat bener pora le amal, gaji-gaji ini, lo insya Allah saya ngaji neng MTA terus ngerti, oh tibane gaji gue, orang dek dewe tok, sebagian 2,5% disalurkan, dibantoke. Dulu saya ndak tahu, lagi yang nyambut gawe dewe, gaji-gaji ini dewe, ya tangguh dewe, aku alir koso. Lo sekarang betul-betul mengerti api engene. Panen pisang lo, saya tanam pisang ada, tapi saya sekarang rumahnya itu, Palu Pak Anton di MUI, saya alhamdulillah di kawasan DPR. Daerah pinggir rel. Tapi saya tanami pisang lemu-lemu, alhamdulillah. Panen saya bagikan, tak bagike karo tanggane. Loh, pangan dhewe entek, dibagi-bagi karo koncone, ya koncone oke. Gaji dilongi sedikit, 2,5%. Bu, ojo lali, salurke, kumpulke. Bantok ke, ya ora marai melarat, malah tentrem. So, mbe nek ora tau ngamal, mati nek, apa sing digowo, suwung. Loh ini mohon maaf, sebetulnya masalah ini mau saya sampaikan kepada Bapak Kapolda mengenai gangguan Kamtibmas, kembali kepada tugas daripada dulu saya polisi, menjaga keamanan ketertiban masyarakat, Menpodo Slamet, aman, tertib, ngibadah, penak. Loh, lihat sendiri di lingkungan kita. Ibadahnya podo bener apa ora lho. Di lingkungan kita aja lah. Kalau saya, lingkungan saya, pas pengajian di rumah saya, kunjung ke rumah, ngaji, mbok sing ora sholat. Saya undang ke tempat saya, biar tahu, dene ora gelem, ngibadah, yes biar. Kita hanya menyampaikan. Jangan berdebat masalah agomo. Dipelajari lho, aku nek dalil ora pinter. Ya sitik-sitik, alhamdulillah, sitik-sitik iso ngerti tuntunan. Ngerti, ngaji, tentrem, dilaksanake penak. Alhamdulillah nganti pensiun sekarang sehat. Alhamdulillah Pak Ustadz, itu aja yang perlu saya sampaikan. Betul-betul saya prihatin nek podo Islame, Islam yang sebesar ini kok. Wis padu, geger, wey. Itu melanggar hukum. Loh nek daerah saya ora tak kecrek ngono sik. Oh tenan. Saya ngomong sama Ustadz saya, gimana Pak? Tak tutupi. Ojo Pak, sampean wis pensiun lah. Lah ini saya sih mohon maaf. Ini monggolah kita bersama-sama. Orang MTA itu pasti tahu, ngerti, mesti tertib. Mesti tertib. Tahu aturan, aturan negara maupun aturan pemerintah. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Memang saya, ya demikian inilah. Kebetulan ini rekan-rekan saya juga ada banyak sekali yang dari binaan Gunakerja sama Rawuh. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Nanti banyak teman yang lain tidak kebagian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak. Sayangnya wani ngomong ngono wis pensiun. Umumnya begitu. Kalau belum pensiun toh ya ndak mau tahu. Nah, sekarang masih ada jalan keluar. Kalau Bapak merasa prihatin betul, pensiunan-pensiunan wi kumpul. Menyatakan, gawe surat pernyataan para pensiunan polisi yang tahu hukum. Ya, tahu hukum mau pensiunan polisi. Buat pernyataan, menyatakan, diajukan ke Kapolda para penegak hukum sana. Dari Kapolsek sampai Kapolres sampai Kapolda. Syukur sampai Kapolri. Nyatakan bahwa pengajian MTA itu tidak ada salahnya. Menurut aturan undang-undang negara, betul. Wesra standar undang-undang agama. Undang-undang negara saja. Karena polisi itu pun akan menegakkan hukum negara, bukan undang-undang agama. Dan menegakkan undang-undang urung agama, banyak polisi yang tidak tahu agama. Tetapi undang-undang negara, semua polisi harus tahu undang-undang, karena dia penegak hukum negara. Ya, maka sebagai penegak hukum, saya menghayati sendiri ketika masih dinas belum sempat ngaji. Nah sekarang setelah saya pensiun ternyata MTA yang dikatakan sesat melanggar hukum mau membubarkan NKRI dan sebagainya nyatakan tulis ini betul. Saya menjadi saksi para pensiunan itu saya terjun ke dalamnya ternyata MTA betul. Maka bapak-bapak polisi yang masih dinas perlu melaksanakan tugasnya. Bukan melindungi MTA, melaksanakan tugasnya menegakkan hukum yang berlaku sesuai undang-undang yang sah. Rasa melindungi MTA ra usah. Ya, enggak usah. Kalau hukum itu ditegakkan, MTA sudah terlindungi. Jadi kalau menegakkan hukum berarti bukan melindungi MTA saja, siapa yang didolimi dari hukum itu terlindungi semua. Mani orang ngono. Nah, kalau tidak berani mau ngomong pada saya bukan penegak hukum. Lebih baik para pensiunan polisi itu. Dan polisi aktif masih banyak malah di Bantul itu. Ya, ketua perwakilan Bantul sana malah AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Mungkin hari ini juga hadir ini. Jadi dinas ya polisi aktif itu. Bambang Lipuro ya, di Bambang Lipuro Bantul sana. Masih dinas itu. Mungkin hari ini ya datang. Ya, ayo itu buat pernyataan pensiunan polisi dan polisi-polisi yang masih aktif yang sudah ikut ngaji itu. Nyatakan, kirim yang polisi Demak sana, Polsek, Polres Demak sana, sampai Kapolda, Jawa Tengah sana. Biar menguatkan kalau memang MTA itu menyalahi aturan hukum negara, tutupan wes. Ya, tutupan. Kalau tidak menyalahi hukum negara, kok kamu polisi tidak mau melindungi, tidak mau menutup, dan tidak menyalahi malah ditutup suruh berhenti, berarti kamu penegak hukum yang tidak menegakkan hukum. Itu nanti yang masuk neraka pertama kali. Nabi mengatakan tiga penegak hukum, yang dua masuk neraka, satu aja yang masuk surga. Ya, penegak hukum yang masuk neraka itu orang yang menegakkan, memutuskan suatu perkara, ya, tidak mengerti perkara itu, tahu-tahu memutuskan. Jadi memutuskan perkara dengan kebodohannya. Yang kedua, penegak hukum yang masuk neraka, tahu kebenarannya, tahu kesalahannya, tapi dia memutuskan perkara dengan mengambil yang salah, bukan mengambil cara yang benar, itu masuk neraka. Yang masuk surga yaitu penegak hukum yang mengerti hukum dan menegakkan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu yang masuk surga. Dengan adil maksudnya. Nah, maka untuk penebus dosa ketika bapak-bapak itu baru sadar setelah ikut ngaji. Ya, aja Pak, buat surat pernyataan persatuan para purnawan polisi. Gitu. Surat pernyataan yang menyatakan MTA itu tidak melanggar hukum negara. Yang dilakukan MTA sudah betul menurut hukum yang berlaku. Maka penegak hukum harus menegakkan hukum. Nah, itu harusnya. Coba tak tunggu reaksinya. Ya, apa lagi? Baik, berikutnya penanya dengan nomor mic 15. Nomor mic 15 silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, nama saya Rahmat dari Pacitan. Pacitan ya. Saya sudah mulai belajar sholat sampai sekarang, jadi tidak pernah habis sholat itu zikir dengan tahlilan, kecuali waktu masih saya masih suka ikut kenduren gitu. Nah, jadi sekarang hanya ingin tahu tuntunannya, kapan waktu zikir la ilaha illallah dan dengan awalannya bagaimana? Apakah zikir la ilaha illallah itu boleh dilakukan setiap saat? Kemudian yang kedua, Ustaz, pada hari Minggu kemarin waktu apel akbar, saya tidak hadir dan saya sangat menyesal sekali. Dan sebelumnya karena saya ada pesanan dan tidak tahu jatuhnya pada hari apa, karena pesanannya itu harinya Wage gitu. Ternyata Wage itu hari Minggu. Kebetulan hari acara apel siaga, apel satgas. Ketidakhadiran saya apakah termasuk, saya masih termasuk golongan orang kafir Ustaz? Tolong dijelaskan. Ini kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kapan tahlil itu dibaca? Setiap saat boleh. Bahkan zikir tahlil itu zikir yang paling afdol. Kata Nabi, afdolu zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa zikir yang paling afdol itu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Setiap saat boleh. Nanti naik bis dari sini ke Pacitan sepanjang jalan zikir tahlil terus boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu boleh. Bagus itu. Ya. Nah, yang tidak ada tuntunannya itu kalau zikir tahlil itu hanya diperuntukkan untuk orang mati. Dibaca kalau ada orang mati pas seratusan, seribunan, tujuh harinan, itu nek diundang ya moco, nek ra diundang ya ora. Nah itu yang tidak pernah dituntunkan Nabi. Tapi zikir la ilaha illallah itu bagus. Sampai akan mati aja oleh Nabi malah suruh nuntuni la ilaha illallah. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ya, talkinkanlah orang yang akan mati di antara kamu dengan membaca la ilaha illallah. Jadi kalau dalam sakaratul maut itu ditunggui, dituntun suruh membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah terus. Ya, Nabi mengatakan mangkana akhiru kalami la ilaha illallah takhalal. Nah, siapa yang akhir ucapannya membaca la ilaha illallah terus mati, dia masuk surga. Jadi afdolnya, manfaatnya besar sekali. Kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, ya. Bagaimana kalau dibacakan tadi tidak mati-mati? Ya belum saatnya kok. Ya. Maka itu dibacakan la ilaha illallah itu tujuannya bukan segera mati, bukan. Tak wacake la ilaha illallah bentang mati, salah. Nah ya, maka itu ketika sakaratul maut itu kan namanya sudah sekarat, itu sudah lahiriahnya sudah akan mati. Maka jangan dibacakan yang lain-lain, sudah akan mati menghadapi maut ini. Dituntun, mungkin dia dalam keadaan bingung, usra kelingan la ilaha illallah juga, maka dituntun, diingatkan, biar baca la ilaha illallah. siapa tak bisa nanti baca la ilaha terus mati, dia masuk surga. Ya. Oh, nyetani tak wajak ke la ilaha illallah ora mati-mati, bareng tak wajak ke Yasin terus sek menuai. Nah, itu kan ada tak bahwa bacakan Yasin, kalau mati biar ndang mati. Itu pun niatnya sudah salah. Baca Yasin kok biar ndang mati itu. Nek ora mati-mati, walah sudah wajak ora mati-mati, wis bosan aku. Nah gitu. Ya sudah. Dilatah, dibaca ke la ilaha illallah. Ya orang mati-mati. Memang tujuannya itu bukan untuk mateni orang kok. Tujuannya membacakan la ilaha illallah itu karena kamu sudah dekat maut. Supaya ingat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jangan sampai sudah mau mendekati mati. Karena pikirannya bingung. Dengar bisikan-bisikan setan yang tidak karuan. Arahkan tauhidnya diluruskan. Sehingga menghadap Allah itu dengan keadaan bertauhid yang lurus. La ilaha illallah. Dilalah orang mati-mati malah urip neh. Ya alhamdulillah itu aja kok Allah pas tak wacake malah urip neh. Nah, gimana itu? Atau juga jangan dipakai wacana la ilaha illallah ora urip neh. Enggak, bukan patokan itu. Jadi tujuannya baca la ilaha illallah itu mengingatkan orang ini sudah akan mati. Jangan sampai pikirannya kesana kemari, pikir macam-macam, maka konsentrasikan membaca la ilaha illallah. Biar nanti dia kalau mati masuk surga, kalau akhir hayatnya baca la ilaha illallah. Nah, begitu tujuannya. Ya sudah. Dikir setelah sholat saya tidak pernah dikir. Ya, keliru, ada tuntunannya. Nah, dikir, ya, baca la ilaha illallah juga ada. Ya, dikir. Pertama kali setelah sholat itu baca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam, aminka salam, tabarokta, dajali wal ikram. Ya, terus baca. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 30 kali. Ditutup dengan tahlil. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in genep 100. Nah, ini jadi orang kok bareng ngaji malah saya kini bar salat klepat ora tau zikir, ya keliru, ada zikirnya juga. Ada apalagi? Tidak ikut apel tadi, Ustaz. Nah, tidak ikut apel bukan kafir, tidak. Nah. Jadi, tidak ikut apel apa teman? Enggak. Nah, termasuk apa? Termasuk bapak tadi orang yang lupa. Tadinya katanya lupa. Orang ngerti dino. Ngerti ini wage, tiba-tiba minggu wage. Tidak ngerti hari. Karena banyak pesanan. Usahanya apa banyak pesanan, bapak? Bakul dawat. Nah, bagus itu. Kutunya, bakul dawatnya pesanan. Goneng lapangan alun-alun. Wah, entek. Mesti habis itu. Berapapun habis itu. Ya. Ya. Jadi itulah. Tidak apa-apa. Tidak dosa, tidak. Jadi tidak termasuk kafir. Andai kata tidak lupa, tidak datang pun tidak dosa. Apa meneh lupa. Diangkat penanya. Ora ditulis. Untung pesenane ora lali. Alah kowe pesenan wis disanggupi kelingan apel di alun-alun terus sing pesenan nunggu ora teko dapete pesene wae diparani wonge reneng. Ah gawe susah wong akeh to malah. Ya untung sing lali apele. Nek sing lali pesenane kan dunia unekke wong akeh kowe. Nah iya, untung harinya yang lupa bukan pesenannya yang lupa. Ya, apa lagi? Sudah cukup, Ustaz. Sudah cukup? Iya. Tidak ada lagi? Sebenarnya penyerahan jimat, Ustaz. Ya, mari. Penyerahan jimat yang pertama dari Ibu Priyo, pendengar radio dari Jatinom Klaten, berupa sebuah keris tolak balak. Namanya apa namanya? Tidak diberi nama untuk keris tolak balak gitu saja. Kemudian yang kedua, 2 telur penglarisan. saja. Kemudian yang kedua dari pendengar radio Persada FM berupa sebilah keris peninggalan dari kakeknya, cuma namanya tidak mengetahui. Sudah. Tadi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kalau Kiai Kelenteran ini di sini ya, ada gambarnya di sini. Satu, tombak Kiai Nogososro. Namanya Kiai Nogososro. Jadi di sini lah, dikelelerkan di sini. Dua, Kiai Keris Kiai Brujul. Kiai Brujul. Nah, ini nulisnya Brujul, keliru ada Kiai Brujul. Keris Kiai Pasopati. Ada Kiai semua ini. Nah. Ada lagi Kiai Semar Mesem. Keris Kiai Semar Mesem. Dan ini gambarnya Kiai Semar. Nah, itu banyak. Maka di museum ini, di almari, tiga almari penuh ini isinya kiai-kiai banyak. Ya, mari teruskan. Dari kami cukup, Ustaz. Ini Bapak ya, ini Syiar Islam. Tadi di ambil di mana itu, datang pos. Ini antara lain, insafnya sang penentang kebenaran. Tukang demo jadi insaf, masih ingat? Pak siapa? Pak Mujiono. Datang dah ini Pak Mujiono. Nah, bisa kan ini tentang MTA, sekarang jadi sadar. Malah ngaji di MTA. Ya mudah-mudahan pendemo-pendemo itu diberi penyelesaian oleh Allah, terserah Allah cara menyelesaikannya. Ya, sebelum saya akhiri, nanti rombongan Bapak Kiai dari Sukorejo Kendal. Pak Kiai sama rombongannya, nanti saya mohon untuk tinggal sebentar, ketemu saya nanti di ruangan pertemuan sana ya. Pak Kiai tadi mana? Ya, nanti ketemu saya dengan rombongannya, 40 orang ya Pak. Ya, nanti di ruang pertemuan itu ya, nanti ketemu saya. Jangan sempurna ketemunya, mumpung ketemu ya. Ini satu-satunya Kiai dengan bawa rombongannya mau bertabayun. Ya, karena kalau didengar itu ya akal saja enggak masuk. Ya, mau tabayun tidak terus ditelan saja, enggak. Tapi mudah-mudahan membawa manfaat untuk semuanya. Dan bagi kita, kalau sudah meyakini suatu kebenaran, tidak usah didengar. Fitnah apapun, tidak usah didengar. Ya, karena fitnah memfitnah itu nanti urusannya dengan Allah. Allah yang akan menyelesaikan. Baiklah, Bapak-Bapak, sebelum saya akhiri, ini titipan salam dari saudara kita yang kuri dari jarak jauh. Pengajian satu dari Singapura, dua dari Jerman, tiga dari Taiwan, empat dari Korea, dari Riau, Jambi, Lahat, Bujo, Ungaran, Kudus, Sanggau, Pontianak, Ketapang, dan Kuburaya, Lamandau, Palangkaraya, Sampit, Pangkalan Bun, Pulang Pisau, Kutai Timur, Kintab, Tanah Laut, Angsana, Makassar, Luwu Timur, Lombok, NTB, Manokwari. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari luar negeri aja ikuti kajian ini. Dari Demak malah bubarkan pengajian. Jadi ini maka kita bisa mikir lah. Dari luar negeri, dari Jerman, negara yang maju, dari Singapura, dari Taiwan, Korea. Mengikuti kajian akad pagi ini. Salam saya juga kepada saudara-saudara yang mengikuti kajian dari jarak jauh ini, mudah-mudahan bisa istiqomah. Adapun saudara-saudara kita yang belum bisa hadir ke sini, mudah-mudahan suatu saat dengan pertolongan Allah nanti bisa tak hadir pada pertemuan siang hari ini. Baiklah, untuk pengajian siang hari ini mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.